Hatimu. Wajadaka ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Bisa kebayang enggak? Lempari batu tuh. Lempar, dilempar, dilempar, dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, mundur, mundur, beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat dengan kesal mengatakan, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di Taif, aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina man takilluni? A ila qaribin yu'limuni? Am ila ba'idin yu'zini? Fa ana radin ma lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi? Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat, hadir dalam jiwanya. Tiba-tiba turun undangan, tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan bebannya, wa wada'na anka wizra allazi anqadha dhahrak. Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan. Karena itu saya katakan, selamat kalau hari ini ada di antara kita sedang diuji, karena Allah percaya kepada Anda, bukan kepada yang lain. Untuk itu, kita jalani ujian kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan insyaallah. Sekarang persoalannya, bagaimana cara mengatasi itu semua? Satu. Yang kedua, sampai kapan kita akan menjalani ujian itu? Yang ketiga, kalau kita sudah selesai menghadapi ujian itu di dunia, akan kemana kita? Yang keempat, di tempat setelah di dunia itu, bagaimana suasana yang akan kita hadapi? Yang kelima, apakah kita akan abadi di tempat itu atau ada tempat lain yang akan kita kemudian singgahi? Teman-teman sekalian, hari inilah kita akan bahas, di malam ini kita akan coba uraikan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang peta kehidupan yang kita akan lalui. Karena kami khawatir, jangan-jangan sampai malam ini hidup, kita belum tahu bagaimana cara menjalani kehidupan kita sampai dengan saat ini. Maaf, kita sudah yakin bahwa hidup kita akan selesai dan meninggal. Kami di jalan tadi komunikasi dengan salah satu saudara kami. Saya katakan, kenapa tadi tidak berjumpa? Maaf, qadar Allah, kemudian di depan tetangga itu ada yang meninggal dunia. Meninggal. Sekarang bahasan meninggal sudah biasa. Hari ini Anda mengantarkan orang lain, besok Anda yang diantarkan oleh orang lain. Semua orang yakin akan meninggal. Tapi persoalannya, tidak semua yang yakin akan meninggal mampu mempersiapkan peta kehidupan pasca wafatnya. Malam ini kita akan bahas, kita petakan alur kehidupan kita, setelah itu kita cek sampai dengan malam ini, apakah benar cara hidup kita dengan pemetaan yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu. Saya hanya akan mengambil dua referensi yang paling valid, terpercaya, yang tidak usah banyak diuji lagi, yaitu Al-Quran yang jelas kebenarannya, otentik kemudian sumbernya, serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu sudah tidak ada perdebatan, kita coba akan turunkan dan kita bermohon pada Allah semoga diberikan kemudahan untuk mempelajari dan mengamalkannya insyaAllah. Baik, kita bahas malam ini tema kita tentang pemetaan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin untuk menuliskan dulu pemetaannya dalam Al-Quran, baru kemudian kita berikan penjelasan. Ini turunannya A, B, C sampai dengan akhirnya insyaAllah. Bismillah. Saya mulai dari sebelah sini ya. Kalau tidak terlihat, tidak ada masalah. Nanti saya jelaskan dari urutan-urutannya. Atau Anda bisa review dari tayangan yang sekarang live ditayangkan oleh Akhir TV. Nanti insyaAllah kami pun nanti dalam jumpa-jumpa yang berikutnya, saya ingin pembahasan lebih terarah. Setiap saya datang ke Bandung, dalam kajian sesi malam, nanti kami akan buatkan silabus, sehingga jelas bahasan kita nanti, terarah pembahasannya, dan saya akan coba membiasakan seperti dulu kami kemudian buat, kita buat sinopsisnya, kita buat kemudian turunan referensinya, sehingga akhir dari pertemuan kita, kita bisa menyelesaikan setiap topik-topik bahasan dalam kehidupan. Jadi nanti insya Allah, saya buatkan silabusnya, kami tuliskan kemudian intisari pembahasannya, nanti teman-teman tinggal mengambil saja, download itu, dan mudah-mudahan nanti saya coba jadikan jadi satu bagian buku yang jadi pedoman. Sepakat insya Allah? Ha, tinggal sepakat aja ya. Ha, kan saya yang nulis, saya yang buat, saya yang bagikan, saya yang tulis, saya yang hapus, dan saya pulang lagi. Satu, saya arahkan dari awal penciptaan kita dulu. Dibuat sampai hidup dulu ya, Quran, surah 15, ayat ke-28. Dan, kemudian dua, Quran surah kedua, ayat 30. Tiga, Quran surah 51, ayat 56. Ini alurnya. Ini alurnya. Empat, diberi bekal Quran surah kedua, ayat 31. Lima, diperkenalkan pada para malaikat, Quran surah kedua. Kita ambil dari ayat 33-nya saja. Kemudian 6, iblis saya lewat saja. Ya. Quran surah kedua, ayat 35, ditempa kemudian di surga. Turun kemudian ke bumi, sampai ke Quran surah kedua, ayat 38. Nah, saat diturunkan ke bumi ini, peta hidupnya sudah dibuat. Apa peta hidupnya? Baik. Kami turunkan dulu pertama, ini makhluk-makhluk surga, jadi mesti kembali ke surga. Saya arahkan 8 saja. Quran surah keempat, ayat ke-69. Kemudian selanjutnya, Quran surah ke-51, ayat 15 sampai dengan 23. Selanjutnya, Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Selanjutnya, Quran surah kedua, ayat ke-25. Untuk menuju ke sini, dia hidup dulu di bumi. Lahir, saya persingkat dari mulai masa kandungan. Quran surah ke-7 ayat 189. Lahir, langsung diberikan ASI. Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian saya turunkan lagi sampai berkehidupan di bumi. Saya kosongkan dulu 14, 15, 16. Saya kosongkan sebentar. Setelah dari sini, ini perginya kemana? Berpisah dengan dunia, dengan bumi. Ini saya kosongkan karena nanti banyak ayat yang akan saya turunkan. Kalau terlampau banyak nanti detailnya terlampau habis tulisan di sini. Pindah ke sini dulu, kita pindah ke sini. Berpisah dengan dunia, kedatangan maut. 17. Quran surah ketiga, ayat 185. Turunan mautnya kita bagi dua. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Setelah ini pindah ke satu alam. Di alam ini ada yang enak, ada yang nyaman. Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detailnya ini ada di Quran surah ketiga, ayat 169 sampai dengan 172. Ada yang kurang nyaman? Quran, kita ambil surah misalnya ke-40, Ayat ke-45 sampai dengan 46. Kita ambil ini. Kemudian setelah itu berpindah, saya berikan fase lagi. Pindah ke fase Quran surah ke-75. Satu surah. Situasinya dari sini, kita naikkan ke sini. Yang baik sudah ada, saya turunkan. Sekarang yang agak kurang enaknya. Ya, ada bagian yang kedua. Quran. Ini yang sederhana. Surah ke, kita ambil 4. Ayat 56. Nanti ada lagi yang Quran. Surah ke-4 juga. Ayat 140. Ada yang langsung masuk ke sini tanpa hisab, ada. Ya. Kan biasanya orang tahu masuk surga tanpa hisab. Ini masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 101 lah. Kita ambilkan ini. Kita turunkan nanti tipikal orang-orangnya, siapa aja ini, siapa aja sana. Nah, ini saya sengaja saya kosongkan dulu, saya buat peta bahwa hidup kita itu pemetaannya begini. Saya tukar akhirat di sini. Kita bagi dua. Ini ada surga di kanan. Ini ada neraka di kiri. Tengah-tengahnya belum ada, kalau mau ditambahkan di sini jedanya. Quran surah 7. Kita ambil ayatnya yang ke-45, boleh? Sampai dengan 49. Ya, itu yang tengah-tengah antara surga dengan neraka. Nah, adanya di mana? Kita kasih tanda tanya saja. Ya. Kemudian ini turunkan ke bawah lagi sebelum ke akhirat, sini. Ada proses dulu mampir di alam kubur, barzakh. Ya. Kita kenali dulu ya. Antum siap-siap malam pertama di dunia. Kenapa tidak siap-siap malam pertama di alam kubur? Ya? Kubur. Jembatan kesininya hisab. Nanti hisabnya kita bisa terangkan dengan lebih detail. Ininya dunia. Nah sekarang kita ada di sini. Dunia. Dunia itu sifatnya. Tempatnya disebut dengan ardun. Ardun. Apa artinya ardun? Bukan. Ardun bukan bumi. Ardun bukan bumi, ingat. Ardun itu bukan bumi. Apa artinya? Halo? Gampang kalau enggak tahu bilang wallahu a'lam, susah amat. Si amat aja enggak susah. Malaikat aja enggak susah ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami enggak tahu kecuali apa yang Engkau ajarkan. Wallahu a'lam. Turun kebiasaan ini pada Nabi, diturunkan pada sahabat. Ketika ditanya, bagaimana kalian tahu ini? Kata mereka, Allah wa Rasulullah Adam. Allahu Adam. Antum malaikat bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. Lama amat sih, amat aja gak lama. Cepet. Ya. Apa artinya Ardun? Bukan Allahu Adam ada artinya. Nanti kita lihat. Nanti saya terangkan. Lihat. Ardun itu singkatnya, setiap tempat yang dipijak. Itu ardun. Ya, dan Anda memijak dimanapun, Anda beraktivitas. Dalam beraktivitas, Anda dihisab. Kalau ardun diartikan bumi, antum ke bulan, berarti di bulan enggak dihisab tuh. Ayo coba. Saat Anda pindah ke bulan, Anda enggak dihisab kalau Anda pahami ardun itu dengan bumi. Ya, ardun itu bukan bumi. Setiap tempat yang Anda pijak itu disebut dengan ardun namanya. Paham? Sifatnya disebut dengan dunia. Apa itu dunia? Berasal dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Dana yadnu. Dana begini. Tuh. Dana. Sesuatu yang sangat dekat, singkat. Ya. Sifat keadaannya disebut dengan dunia. Sesuatu yang dekat, singkat. Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Karena sepanjang Anda hidup, ketika Anda berkehidupan, masa-masa itu seakan singkat. Rasanya baru kemarin kita ketemu ya. Iya, di sini lagi. Padahal 30 tahun yang lalu. Ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin, padahal cucu udah 30. Di apa yang sudah kita lalui seakan-akan singkat. Begitu singkat sehingga sifatnya disebut dengan dunia. Jadi kalau ada orang merasakan hidupnya singkat, dia tidak siap-siap, itu yang tidak wajar. Orang yang disebut dengan dani. Yang menjalani sesuatu dengan singkat dan dekat. Dekat dengan sesuatu. Dani. Kalau nama Anda Ahmad tambah Dani. Ahmad Dani. Kan? Ya, yang baik-baik dan mendekatkan pada yang baik-baik. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Daniyah. Anda namanya Nia. Nia Daniyah. Ti. Misal kan? Nah itu. Untuk mendekatkan pada tujuan. Dah. Paham sampai sini? Nah sekarang persoalannya. Lihat sini. Ini tahap kehidupan kita. Sekarang kita ada di mana? Kita ada di mana? Ada di mana kita? Ya betul, di Salman, di ITB. ITB itu bumi bukan. Pilih bumi, alam kubur, apa akhirat? Bumi, sederhana. Ardun, tempat yang kita pijak. Ardun, kita pijak. Ada di dunia. Berarti fase kita sekarang di sini. Tahan baik-baik. Nah, habis dari sini kemana? Hah? Pulang dulu, habis dari sini kita pulang. Pulang, istirahat. Udah mau masuk alam kubur aja. Kalau pengen duluan silakan. Saya mau bekal-bekal dulu, udah pengen cepet-cepet aja. Habis dari sini kemana? Alam barzah. Beneran saya gak bohong, baru selama kajian ada yang begini jawabnya. Betul, pede banget, luar biasa. Salut deh buat Anda, pulang ah. Baik, jadi habis dari dunia kemana? Pulang. Habis dari dunia ke alam barzah, Anda kenapa sih? Ya kan? Habis dari dunia, selesai kehidupan dunia, maka masuk ke alam baru, barzah, kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Pindah ke sini. Baik, jelas. Tahan sebentar. Berarti dari hidup ini, kita akan menjalani kehidupan di sini. Berapa lama masanya? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat. Dari sini pindah ke mana? Fase akhirat. Jembatannya ada hisab, muaranya antara surga dengan neraka. Itu poinnya. Nah, sekarang persoalannya, paham enggak setiap manusia kalau setiap yang hidup itu akan melewati fase-fase ini? Persoalan yang kedua, ada orang yang memahami dia hidup di dunia dan tuntutannya dia mesti menyiapkan kesiapan dia hidup di dunia, dia bekerja keras. Dari mulai sekolah, sampai kuliah, sampai nyari gelar, sampai nyari kerja. Kenapa? Untuk menyiapkan kenyamanan hidup di fase ini. Tapi dia lupa, semua kenyamanan itu akan dia tinggalkan, dia akan pindah ke sini. Celakanya, dia tidak menyiapkan fase kehidupan yang di sini. Anda bayangkan, dalam urusan dunia saja kalau enggak tahu petanya, orang yang enggak tahu Masjid Salman ITB, berliku jalannya, tidak mudah sampainya. Terus enggak punya peta, enggak nyampe-nyampe dia. Anda yang enggak punya persiapan hidup di dunia, enggak akan pernah nyaman hidupnya. Mudah untuk dilakukan. Segala kenyamanan yang diharapkan belum tentu bisa diraih. Sekarang Anda merasa saya hebat nih urusan dunia. Harta ada, kendaraan cukup, hidup nyaman. Tapi persoalannya Anda enggak paham, taunya meninggal aja. Enggak tahu kalau setelah meninggal ada kehidupan di sini. Enggak tahu ada kehidupan yang di sini lagi kalau enggak disiapkan. Yang paling bahaya, dunia itu sementara, sedangkan akhirat sifatnya abadi. Jadi kalau Anda kaya di dunia, kayanya cuma sementara. Begitu selesai waktunya, datang nanti fase yang ini, maka semua yang di dunia akan Anda tinggalkan. Bahkan manusia sepakat mengatakan, dia telah meninggal dunia. Meninggal dunia, meninggalkan semua kaitannya dengan dunia. Di semua yang Anda peroleh di dunia akan ditinggalkan. Silahkan cek. Handphone, dunia, gak akan dibawa. Karena proyek alam kubur itu bukan proyek dunia. Makanya sifat-sifat dunia gak masuk ke alam kubur. Barang-barang dunia gak akan dibawa. Pernah lihat orang dikubur bawa mobilnya? Pernah lihat orang dikubur masuk rumahnya ke situ? Di pekerjaan saya selama hidup di dunia, saya akan buktikan kepada Allah bahwa saya mendapatkan semuanya dengan halal. Sayang, kalau meninggal, kuburkan semua harta saya di alam kubur saya. Wah, begitu dikubur, rumah masuk, mobil masuk, segala masuk. Mustahil. Ini handphone yang dimakai foto ini. Depannya Superman tuh. Pinjem mas. Saya gak bohong, Superman. S tuh. Sehebat apapun handphone ini, tidak akan pernah dibawa ke alam kubur. Silahkan cek. Ini halal ya Allah. Beda, saya bedakan dengan yang lain. Superman. Masuk ke alam kubur. Sayang, kalau meninggal, di sini abang pernah foto jadwal kajian. Materi kajian. Pernah ada di sini. Ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong kalau meninggal, sertakan dalam kain kafan. Kalau kangen miss call ya. Mustahil. Gak bisa. Ini baru handphone, belum yang lain. Karena itu kalau kita gak paham petanya apa yang masih dibawa ke alam kubur, bahaya. Antum bagian belakang gelap, masih bisa melihat, masih ada sinar. Alam kubur, gelap gak? Pernah kesana? Nah, itu masalahnya. Kalau Anda gak tahu infonya, tahu dari mana itu gelap. Kalau gak pernah tahu informasinya, tahu dari mana itu ada cahaya. Kita mesti siapkan dari sekarang. Nah, kalau kita belum tahu, tanyakan pada yang tahu. tadi saya pegang handphone, ada masalah di handphone saya tanya tukang handphone. Saya punya masalah misalnya di TV saya tanya tukang TV. Saya punya masalah di pesawat, saya tanyakan pembuat pesawat, ini kenapa begini? Tapi kalau Anda tanyakan tentang kehidupan manusia, Anda mesti bertanya pada yang menciptakan manusia. Itu poinnya. Logikanya sederhana. Anda kan gak ada. Dicipta jadi ada. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Siapa namanya? Allah. Bagaimana Allah menerangkan kepada kita? Ya Allah, setelah dari sini saya kemana? Ya Allah, di situ saya ngapain? Ya Allah, fasilitasnya apa? Nyaman gak seperti saya di dunia? Ya Allah, habis dari situ saya kemana? Maka Allah menjelaskan dengan sangat tuntas supaya tidak ada lagi yang menyoal saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peta hidupmu, ini jalannya, ini aktivitasnya, ini pemetaannya, dan disitulah kamu akan kembali dengan cara-cara yang telah Allah jelaskan. Ini yang akan kita keluarkan dan kita evaluasi sampai dengan malam ini, apakah jalan kita relnya sesuai atau ada yang menyimpang yang harus kita kembalikan pada pemetaan tadi. Siap insya Allah? Baik. Ini mukaddimahnya, mari kita mulai pembahasannya. Bismillah. Saya tanya sebentar, yang menjalani fase kehidupan ini dunia sampai ke akhirat siapa? Halo? Manusia. Baik, maka kita harus bahas dulu ayat tentang manusia. Turun ayat Quran surah 15 ayat ke-28. Ini ayat pertama yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Baik. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dan id itu bukan cuma ingat ya. Ya was, awas hati-hati, bukan cuma ingat. Id dalam ilmu nahwu itu bisa dipahami juga dengan sesuatu yang dipahami. Dipelajari. Digali. Jadi kalau ada bahasa di Quran id, jangan sekedar dikatakan ingat. Mengingat sesuatu itu adalah proses untuk bisa menghadirkan apa yang diingat sehingga visualisasinya ditangkap, dipahami, dan diberikan respon. Superman, ingat gak tadi jam 4 ada di mana? Ingat, di mana antum? Di sini, dari sejak jam 4. Ngapain antum? Duduk, baik. Antum gak berubah di situ, duduk dari jam 4 sampai sekarang. Luar biasa, masya Allah. Emang di antara sekian manusia, antum super pada hari ini. Ya. Siapa nama antum? Novel. Apa artinya novel? Sini. Sini mas. Wah, ini luar biasa. Ay, bismillah. Siapa namanya? Novel, Pak. Apa artinya novel? Pemuda tampan. Dekatkan ke mic-nya, apa artinya? Apa artinya novel? Pemuda tampan. Nah, novel itu pemuda tampan. Ada yang kurang. Novel itu bukan sekedar tampan. Dermawan. Apalagi? Gak usah ngarang ya. Baik. Gak ada dermawan. Pemuda tampan yang cerdas. Itulah novel. Pemuda tampan yang cerdas. Mas, buktikan bahwa orang tua Anda. Ya. Orang tua Anda tidak keliru memberikan nama itu. Nama itu bukan sekedar harapan, tapi doa. Baik ya? Tampan itu relatif, Mas. Ya. Kalau jelek itu mutlak. Ya. Biarkan penilaian orang kepada antum, tapi buktikan kecerdasan itu yang paling utama. Sekarang yang penting bukan handsome, yang penting handphone, ya. Bagi sementara kalangan, tapi lebih daripada itu ketakwaan insya Allah Subhanahu wa taala. Novel, ingat sekali lagi, bukan sekedar tampan, tapi ada nilai kecerdasan di dalam. Jadilah pemuda yang cerdas yang memberikan insya Allah kontribusi bagi bangsa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum kuliah di mana? Di Buah Batu insyaallah. Stambi. Buang batu. Keras ya. Oh, keras. Fakultasnya apa? Boleh didekatkan mic-nya? Fakultas apa? Bisnis. Manajemen bisnis. Yeah. Semester berapa? Baru masuk insyaallah. Baru masuk. Berapa semester antum di situ? 10. 10 semester. Baik. Berapa juz hafal Quran? Insyaallah masih juz amma. Insyaallah masih juz amma. Juz 30. Mau 30 juz? Mau insya Allah. Mau. Antum hafalkan sampai 30 juz. Kalau sudah 30 juz, cari saya. Antum saya umrohkan. Siap insya Allah? Siap insya Allah. Dan antum berdoa di sana, ya Allah, jadikan nama saya novel yang sesungguhnya. Amin, amin. Tidak cukup dengan amin. Sekarang siap. Ya. Sudah, antum duduk dulu. Ya. Ya. Zakallah khair. Superman. novel. Ingat ya, antum punya perjanjian dengan saya. Mulai sekarang menghafal Quran antum, ya. Nanti kalau misalnya terjadi satu kejadian, misalnya meninggal dunia, antum duluan atau saya kemudian belakangan, ya. Tetap nanti kita selesaikan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teruskan, insyaallah khair, ya. Sampai mana tadi? Nah, teman-teman, kembalikan lagi ke sini. Fokus baik-baik. Sekarang dicipta, if. Kalau disebutkan if, tadi saya tanya novel, jam berapa anda? Jam 4 ada di mana? Di sini. Ngapain? Sekian, sekian, sekian, sekian. Ketika orang Arab bertanya kepada novel dengan kalimatnya, maka orang Arab akan mengatakan, lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. إِذْ تَذَكَّرْتَ مَاذَا تَفْعَلْ عِنْدَمَا كُنْتَ هُنَا فِي السَّعَةِ الرَّابِعَةِ. Coba ingat-ingat ketika kamu berada di sini jam 4, apa yang sedang kamu kerjakan? Dibuka dengan id. Maka ketika kalimatnya mengatakan id, bukan sekedar minta diingat, tapi coba hadirkan kembali visualisasinya. Pahami itu sehingga bisa dirangkai, disikapi dengan baik. Nah, Allah membuka ayat penciptaan kita dengan kalimat wa idz qala rabbuka lil malaika. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bukan cuma diingat. Hei, pahami ya. Dalami ini ya. Ini bukan perkara biasa. Ini hal yang sangat penting. Saking pentingnya saya firmankan kepada para malaikat. Kalau enggak penting enggak saya sampaikan pada mereka. Tolong kalian pahami. Seakan-akan ingin dikatakan penciptaan manusia itu bukan penciptaan biasa. Ada misi yang sangat besar, ada sesuatu yang sangat istimewa, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini disampaikan pada para malaikat. Tapi kalimatnya diminta kepada kita, kamu pahami ini ya, kamu ini istimewa, kamu ini luar biasa, kamu punya misi yang sangat khusus. Karena itu diungkapkan dengan kalimat yang simpel dalam Al-Quran, id, menunjukkan penciptaan kita bukan penciptaan biasa. Jadi kalau anda sekarang berada di dunia, saya, kita, anda, ini artinya kita sedang punya misi yang luar biasa, saking luar biasanya malaikat mendapatkan info itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Alam kubur itu luar biasa dan juga akhirat itu luar biasa. Untuk itu, mari kita teruskan sedikit saja, setelah itu ambil jeda sejenak kita tunaikan salat Isya berjamaah. Apa yang luar biasa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Pahami, dalami, ingat ketika Allah berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, bukan kalian, bukan jin, bukan hewan. Tapi makhluk ini, saya berikan sifat yang beda dari semuanya, saya beri nama dengan Bashar. Inni khalikun Bashara. Apa itu Bashar? Siapa nama Bashar ini? Bagaimana dia hidup? Seperti apa pemetaan hidupnya dalam Al-Quran? Itu nanti yang akan kita teruskan sampai dengan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Yang pasti, semua misi hidup ini disebut oleh Al-Quran sangat istimewa yang tidak diberikan kesempatannya pada malaikat bahkan pada makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara kita jeda sebentar untuk menunaikan salat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat langsung dari kota Bandung. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang kita telah tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Demikian kita mendoakan saudara-saudari kita dimanapun berada, semoga salat isya bisa ditunaikan dengan tenang, khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa setiap yang hidup mesti tahu jalan hidupnya. Untuk mengetahui jalan hidup itu mesti paham pemetaan alur kehidupannya. Dengan itu diharapkan hidup menjadi lebih mudah, nyaman untuk dilalui, dan efektif untuk dijalani setiap titian-titian sampai kembali pada pencipta kehidupan. Karena kita diciptakan sebagai manusia, maka kita mesti mengetahui peta kehidupan kita, tugas kita, kenapa Allah menciptakan kita, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita urai dalam pembukaan bahwa kita dicipta dengan nama yang khusus, dengan jenis yang khusus, dan dengan misi yang istimewa. Saking istimewanya, Allah langsung sampaikan infonya pada para malaikat dan diminta kita memaknai itu semua dengan pemahaman yang dalam. Quran surah ke-15 ayat ke-28 tadi telah kita uraikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, aku, bahkan kalimat akunya menggunakan taukid tuh. Taukid itu penguat. Jadi kalau misalnya anda menemukan kalimat dalam Quran dimulai dengan kata inna, anna dan sejenisnya, itu menunjukkan informasi yang disampaikan mendapati penekanan yang kuat. Bahasa cepatnya penegasan. Padahal Allah bisa katakan begini, wa idz qala rabbuka lil malaikati khalaqtu basyara. Tapi Allah kemudian memilih redaksi yang ingin memberikan penegasan yang kuat pada setiap hamba. Inni, aku benar-benar telah ciptakan ya. Kalian jangan ragu ya, aku tegaskan nih. Aku telah menciptakan makhluk yang bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan. Dan ini sangat istimewa. Jadi saya, anda, kita saat diciptakan oleh Allah itu makhluk istimewa. Kita mesti bangga. Bahkan di Quran surah 17 ayat ke-70, paling kanan di pertengahan di mushaf, itu disebutnya makhluk mulia, tak? Teman-teman makhluk mulia. Perhatikan kalimatnya, walaqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Kita ini makhluk mulia. Enggak pernah ada statement Quran mengatakan misalnya hewan mulia, enggak ada. Malaikat misalnya, ada kalimat-kalimat pujian, tapi tidak seindah apa yang disampaikan Allah kepada manusia. Biasanya kalimat-kalimatnya spesifik, imma Jibril saja, imma Mikail saja, atau yang lain saja, tapi manusia tidak. Semua anak cucu Adam manusia. Kata Allah, karamna bani Adam, kami ciptakan semuanya mulia. Kami jadikan semua mulia. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran kalimat bani Adam. Jadi saya ingin katakan, kita mesti bersyukur kepada Allah, diciptakan dalam keadaan yang sangat mulia. Tampilan fisiknya terbaik. Makanya disebut ahsan. Tadi imam kita saat maghrib di rakaat kedua membaca Quran surah 95. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Ahsan itu bentuk superlatif dalam gramatikal bahasa Arab, disebut af'alut tafdil, yang menunjukkan keutamaan. Jadi kalau ada bentuk makhluk yang bagus, ini yang paling bagus. Taqwim itu dari kata qamah, sifat fisik. Jadi dari tampilan fisik saja kita sudah sempurna. Kalau ingin mengecek bagaimana indahnya antum, main ke kebun binatang. Keluarkan semua jenis hewan, bikin antrian, cek. Ya, maaf, gelombang pertama para monyet dengan segala jenisnya. Kasih cermin, lihat antum, lihat monyet, masih bagus antum. Paling pemberani singa, lihat lagi, sempurna antum. Saking sempurnanya kata Allah, jangan robah ya, jangan robah. Tuh cek, jangan dirobah-robah. Jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang meminta anda merubah tampilan fisik. Karena sempurna. Jenis kelamin, sempurna. Warna mata, sempurna. Bentuk hidung, sempurna. Semua bagus. Syukuri itu yang paling bagus buat kehidupan kita. Dicipta laki-laki, laki-laki bahagia dengan itu. Dicipta dengan perempuan, istimewa. Sampai turun ayat ditegaskan jauh sebelum kita lahir. Di masa Nabi Isa alaihissalam, beberapa masa sebelumnya, Isa itu kakeknya adalah Imran. Neneknya Hanna. Hanna lahirkan anak namanya Maryam. Begitu lahir perempuan, dipuji sifat perempuannya oleh Allah. Pengen anak laki-laki lahir perempuan. Kata Allah, walaisa dzakarukal untha. Ingat ya, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak sama dengan laki-laki. Jadi kalau Anda tercipta jadi perempuan, syukuri itu. Laki-laki bahagia itu sempurna. Jangan laki-laki pengen perempuan, sudah perempuan pengen jadi laki-laki. Apa kabar? Baik. Buang waktu. Nama Nia. Nama Nia. Nama lengkapnya apa? Kurniadi. Kurniadi ya Kurniadi. Panggilan Adi gitu kan? Susah ya sembuh tampun. Balikin. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita ini sempurna, bashar. Tapi lebih daripada itu, kesempurnaan fisik. Bukan hanya sekedar dibahagiakan dan disyukuri. Tapi yang harus kita tahu, fisik sempurna ini mau dipakai apa saat diciptakan. Itu poinnya. Awas, ini materi dahsyat. Saking dahsyatnya anak-anak tuh. Sampai nangis tuh. Baik, yuk kita teruskan. Lalu diberi nama dengan Adam, manusia pertama ini. Quran surah kedua ayat 31. Teruskan. Ya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Saya lewat dulu yang ayat 30-nya untuk memberikan namanya dulu. Adam. Adam diciptakan, manusia pertama, untuk memberikan gambaran kepada kita setiap fisik yang tercipta, namanya manusia, nama umumnya manusia dengan segala tugasnya. Tapi setiap nama ini boleh diberikan kemudian harapan-harapan, doa-doa yang dengan nama yang melekat kepadanya diharapkan kemudian tercapai dengan penuh kebahagiaan saat menjalani masa hidupnya. Maka manusia pertama diberi nama dengan Adam. Ada yang menyebut dari Adimul Ardi. Ya, yang manusia pertama yang sumbernya dari saripati tanah. Ya, selebihnya silahkan berikan nama-nama yang terbaik, yang dengan itu ada harapan-harapan keindahan. Nanti kita akan lihat turunan-turunannya. Nah, yang penting kita tahu, manusia lahir dicipta. Kemudian diberi nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ini. Nah, kenapa mesti dicipta? Apa tujuan penciptaannya? Dan bagaimana dia menjalani misi penciptaannya itu? Itu yang kemudian diterangkan langsung oleh Al-Quran dan dikabarkan pada kita semua. Ternyata makhluk yang sempurna ini, yang fisiknya lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya dibandingkan dengan hewan atau yang lain, dia punya dua tugas yang paling utama. Tugas pertamanya, disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-30. Tugas yang kedua yang utamanya pun disebutkan di Quran surah 51 ayat 56. Awas pahami, kalau ada manusia hidup sampai dengan hari ini, tapi keluar dari dua tugas ini, ada yang salah dalam perjalanan kehidupannya. Ada yang keliru. Dan kekeliruan itu akan berdampak sangat fatal ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Anda bekerja, menjalankan tugas tidak sesuai dengan perintah, Anda punya mendapatkan resiko yang tidak biasa? Anda tugasnya mengajar, jadi dosen di ITB, datang ke kelas, malah jualan. Bapak selain mengajar, juga berprofesi sebagai ini nih, entrepreneur. Yang Bapak sekarang buat produknya, pisang dengan gaya yang tingkat tinggi. Kita kan bab gaya ya, ini Bapak ciptakan pisang dengan gaya yang khusus. Tawarin, nanti kalau sewaktu istirahat, beli pisang ini. Muncul lagi, besoknya datang lagi nawarkan jas, nawarkan baju. Keluar dari garis tuntunan, Anda bermasalah. Jadi dalam hukum manusia saja, Anda meninggalkan tugas di luar kewajiban, Anda mendapatkan resiko yang tidak mudah. Bagaimana ketika hubungan Anda dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan tugas kehidupan? Satu. Awas, yang pertama ini langsung disebutkan dengan gambaran penciptaan. Masih ingat di Quran surah 15 ayat ke-28, awal ayatnya berbunyi apa? Wa'id qala rabbuka lil malaika. Itu ayat penciptaan. Ketika diberikan misi, sama persis awal ayatnya. Ini wa'id qala rabbuka lil malaika. Yang itu pun wa'id qala rabbuka lil malaika. Buka Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa'id qala rabbuka lil malaikati. Sama persis dengan Quran surah 15 ayat ke-28. Wa'id qala rabbuka lil malaika. Tapi yang pertama, inni khalikun bashara. Yang kedua, langsung diberikan penjelasan misinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il. Yang pertama, khalik. Khalik dari kata khalaqa. Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Tidak ada, jadi ada. Semua bahan, semua hasil, semua macam-macam bentuk, produk, segalanya tiba-tiba ada. Itu bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada. Bikin papan tulis, apa tiba-tiba jadi? Ting, papan tulis mustahil. Ada bahannya dulu. Ada tripleknya, ada aluminium, ada macam-macam. Dirangkai, jadi papan tulis. Tapi kalau Anda membuat sesuatu, dan ini mustahil. Membuat sesuatu tanpa bahan sebelumnya, bahkan bahan Anda yang adakan, segalanya Anda yang adakan, semua ada. Maka penciptaannya disebut dengan khalaqa namanya. Khalaqa. Penciptanya disebut dengan khaliq. Allah menyebut dirinya dengan khaliq karena dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada seketika. Khaliq. Paham sampai sini? Yang dicipta disebut dengan makhluk. Nah, tapi kalau sesuatu sudah ada, sifat Allah mustahil menciptakan sesuatu makhluk tanpa fungsi. Mustahil. Nyamuk yang sekecil itu ada fungsinya. Semut ada fungsinya. Apalagi manusia yang besar. Manusia yang hebat mustahil lolos dari fungsi. Jadi kalau Anda ingin melekatkan fungsi pada sesuatu yang sudah ada, kalimatnya menggunakan ja'ala. Yang memberikannya disebut dengan ja'ilun. Misal, ini apa? Spidol. Apa fungsi spidol? Belum tentu. Kalau saya katakan ini untuk melontar yang ngantuk. Maka apa bahasa Arabnya? Inni ja'ilul qalam ramyan lin nu'as. Superman? Ya. Saya ingin jadikan spidol yang ini khusus untuk melontar yang ngantuk. Itu ja'il namanya. Nah, Allah sudah menciptakan manusia, Bashar diberi nama dengan Adam dengan segala nilai keturunannya. Apa fungsinya itu semua? Mesti ada. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan makhluk baru ini dengan misi khusus. Saking hebatnya misi ini, malaikat tidak bisa menjalaninya. Karena desain penciptaan fisiknya tidak memungkinkan ia menjadi khalifah di bumi. Cuman manusia ini yang bisa jadi khalifah. Nah, jadi tugas pertama kita adalah sebagai khalifah. Satu. Mohon izin karena papan tulis kita agak terbatas, boleh saya menghapus yang sudah saya terangkan? Boleh? Akan tiga boleh saya, kan saya yang hapus ya. Ini ya, saya hapus ini. Ini sudah saya terangkan, saya hapus. Di fungsi pertama apa? Khalifah. Saya tuliskan khalifah. Awas, ini isyarat pertama, mesti tahu dulu ya. Apa itu khalifah? Baik, pahami, saya agak cepat sedikit ya. Saya agak cepat. Khalifah itu punya dua arti utama. Pertama, dari kata khalafah, yakhlifu khalfan wa khalifatan. Sesuatu yang saling menggantikan. Oh, hati-hati. Kita mesti paham ini. Jadi dari penamaan saja sudah ada isyarat di dalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita disebut dengan khalifah. Manusia disebut dengan khalifah. Seakan-akan ada isyarat pada diri kita bahwa kehidupan kita di dunia ini, di bumi, tidak abadi. Kehidupan kita akan saling menggantikan satu dengan yang lain. Orang tua wafat, muncul anak. Anak wafat, muncul cucu. Cucu wafat, muncul cicit. Demikian seterusnya. Jadi seakan-akan Allah sudah berikan isyarat sejak awal bahwa semua yang hidup menjalani misi di bumi, di dunia, di tempat yang ia pijak, tidak akan pernah abadi kehidupannya. Jadi kalau Anda sampai hari ini masih merasakan hidup akan abadi, berarti Anda tidak sadar bahwa Anda diciptakan sebagai manusia. Saya tanya pada Anda, siapa yang hidupnya akan abadi di dunia? Boleh angkat tangan. Saya tegaskan pada Anda, kalau bukan Anda meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang akan meninggalkan kehidupan Anda lebih dulu. Ingat baik-baik, kita akan saling menggantikan dalam kehidupan dunia. Karena itulah Quran nanti memberikan turunan, pastikan begitu Anda menjalani kehidupan, pastikan Anda menyiapkan generasi terbaik untuk mengganti segala aktivitas yang akan diteruskan di masa depan. Pastikan Anda penerus yang terbaik untuk membawa misi-misi kehidupan Anda sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti ada turunan hukum ke bawah. Kenapa ada syariat berkeluarga? Kenapa ada syariat pernikahan? Salah satunya bukan hanya memadukan cinta dan rindu yang sudah lama dipendam. Bukan cuman itu, inti yang paling dalam, gimana caranya misi kehidupan itu bisa diteruskan oleh orang setelahnya. Nanti saya turunkan, begitu Anda paham misi saya yang kedua, misal A. Saya turunkan aja dengan lebih cepat, Misal, yang kedua ini ibadah, ini baru makna pertama. Makna keduanya belum saya berikan. Saya lompat dulu ke sini sebentar. Yang ini misi kedua yang utama disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Semuanya pasti jadi ibadah. Saya ambil contoh. Baca Quran, interaksi dengan Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Ambil yang gampang saja, ya. Satu contoh. Berinteraksi dengan Quran itu ibadah. Dibagi tiga bagian. Membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan hafalan itu semua. Baca, pahami, amalkan. Anda hidup, selama hidup baca Quran bagus. Memahami punya waktu walau belum semua 30 juznya. Tapi Anda tidak punya waktu cukup untuk menghafalkan 30 juznya. Anda punya harapan saat kembali kepada Allah, saya pengen tampil sebagai orang yang hafal Quran, sebagai ahli Quran. Tapi waktu Anda semakin mepet, Anda merasa tidak bisa mencapai itu. Anda berusaha sampai usia 50 tahun baru 5 juz. 55 tahun 5 juz setengah. Terus, tapi merasa enggak sampai. Maka teruskan misi Anda oleh generasi setelahnya. Karena hidup akan saling menggantikan. Anak Anda, Anda belum hafal Quran. Dititipkan anak oleh Allah. Nih, jadikan sebagai pengganti Anda. Kalau orang tuanya belum hafal, siapkan anaknya hafal. Anak belum hafal, cucunya yang hafal. Kalau sekian anak belum juga ada penghafal Quran, ada cucu belum hafal juga, Anda butuh berapa anak dan cucu lagi? Makanya kalau Anda merasa belum mendapatkan mahkota, siapkan anak Anda yang memakaikan mahkota. Bukankah ayatnya sudah ada? Bukankah hadisnya sudah banyak? Bukankah di Quran surah 13 ayat 23-24 begitu orang-orang tegang lebih dahsyat terkena sengatan guntur? Ar-ra'du itu kilat. Banyak orang ketika mendengar kilat suaranya bergemuruh, dia ketakutan. Nanti ada ketakutan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kilat yang terdengar gemuruhnya saat di dunia. Jeritan orang neraka. Saat mereka menjerit ketakutan luar biasa, ada orang-orang yang dengan santainya menggandeng bapak ibunya. Kemudian dia bimbing masuk ke dalam surganya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan disambut pertama masuk lewat surga Aden. Dan dia akan memasuki semua tuntunan surga. Pintu-pintu surga akan dibuka. Yang hebat, dia menggandeng bapak ibunya. Wa man salaha min abaihim, gandeng. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau yang hafal perempuan, dia gandeng yang laki-laki suaminya. Kalau yang hafal laki-laki, dia gandeng istrinya. Wa dzurriyyatihim, semua keluarga besarnya, anak cucunya. Dia gandeng semua, ayo masuk ke surga. Dan sebelum masuk, ternyata orang ini adalah ahli Quran. Tahunya disebutkan Quran surah 35 ayat 33 dengan kalimat yang sama, jannatu adnin yadkhulunaha. Masuk, dia berikan dulu mahkota di kepala kedua orang tuanya yang telah menyiapkan dia menjadi ahli Al-Quran. Bapaknya sadar, saya nih belum maksimal, saya usahakan hafal tapi belum masuk nih. Saya siapkan anak saya. Saya enggak bisa punya mahkota, tapi saya akan buktikan pada seluruh penduduk langit dan bumi, anak saya akan pakaikan mahkota di kepala saya. Teman-teman, sekarang perlombaannya sudah tiba. Tadi saya kisahkan di Soreang, sekarang banyak ibu-ibu salehah, suami-suami saleh yang siap berlomba untuk jadi mulia di hadapan Allah saat pulang ke akhirat nanti. Demi Allah saya katakan, saya berulang kali sering meneteskan air mata ingat bagaimana orang-orang saleh berlomba untuk mencapai derajat itu. Terakhir kemarin tadi saya sebutkan di Soreang juga. Anda bayangkan seorang ibu, ibu muda, nikah dengan suaminya, punya cita-cita anak jadi ahli Quran. Suaminya bekerja dari nafkah yang paling halal. Ibunya mengantarkan anaknya ke sekolah. Bismillah, ahli Quran, ahli Quran. Tiap hari diantarkan, tiap hari dia cek hafalannya, dia padukan dengan hafalan di sekolahnya, dan seterusnya. Sampai dia sadari, ternyata dirinya punya masalah di perutnya, sakit. Kakinya mulai sakit. Dia berangkat ke rumah sakit. Tanpa dia sadari sebelumnya, ternyata dokter mengatakan vonis jantung mengenai dirinya. Sudah bocor, sudah menyebar kemana-mana, dan seterusnya. Dirawat di rumah sakit. Hari Jumat tiba, hari sejak dia dilahirkan di tanggal itu. Jam 2 datang anaknya, sedang membawa kabar bahagia, bahwa dia telah hafal juz yang ke-30. Dibawa oleh ayahnya. Ibunya ternyata dalam sakitnya sudah menyiapkan hadiah terindah untuk anaknya. Mama ingin dengarnya. Katanya Al sudah hafal juz 30. Anaknya cemberut, maaf anaknya senyum, bukan cemberut, senyum, malu-malu dia untuk membacakan. Tiba-tiba keluar kalimat indah dari anaknya. Mama semangat ya, mama semangat, mama sembuh, mama sembuh. Mereka bermain, ibunya makin lemah, anaknya pamit. 2 jam setelah itu ibunya menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal. Dan ditemukan catatan dari dirinya, ternyata dalam sakitnya dan dia sadari akan kembali kepada Allah, dia masih bisa menuliskan harapan-harapan. Mama mungkin punya waktu yang tipis untuk melihat kamu jadi penghafal Quran. Tapi mama berharap kamu bisa menyusul mama, ini tulisannya. Kamu bisa menyusul mama dengan hafalan Quran yang lebih baik saat kembali kepada Allah. Kamu siap-siap ya nak, nanti di akhirat kita bertemu dan kamu pakaikan mahkota di kepala mama. Tuliskan. Saya temui suaminya, saya katakan pada ayahnya, dia sekolah di sekolah kami, saya katakan di hadapannya, Anda bekerja, cari yang halal, anak ini kita akan didik sampai selesai S3 jadi ahli Al-Quran. Bismillah. Kita berjumpa di akhirat, kita bergandengan tangan, dan kita temui istrimu dengan keadaan anakku sudah hafal Quran insyaAllah. Jadi Anda, kalau cuma berpikir masalah urusan dunia, Anda terlambat. Karena kita akan saling digantikan, kita khalifah. Kalau Anda enggak hidup sekarang, Anda besok meninggal. Jadi kalau Anda enggak siapkan generasi yang terbaik setelah Anda, mustahil bisa meneruskan visi-misi Anda. Orang yang meneruskan diri kita mesti lebih hebat dibandingkan dengan kita. Perhatikan, Hanna bukan Nabi, Hanna bukan Rasul. Ketika dia mengandung, lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada Hanna. Maryam punya anak, anaknya Isa. Isa lebih baik daripada Maryam. Jadi setiap ada keturunan lebih baik daripada keturunan sebelumnya. Isa Nabi, Isa Rasul. Ibunya bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi lebih soleh dibandingkan dengan kakek neneknya. Kita disebut khalifah seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa jangan terlena dengan kehidupan dunia. Satu saat Anda akan pulang dan akan melewati alam-alam yang telah tadi kita tuliskan bersama. Persoalannya, kalau Anda tak mampu menyiapkan bekal maksimal, Anda mesti sadar bahwa kita khalifah mesti menyiapkan generasi yang terbaik untuk mewujudkan harapan-harapan kita saat kembali ke sini. Nanti saya turunkan harapannya, di situ kita akan berjuang dan malam ini kita akan memulai start kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Siap insyaAllah? Baik. Jadi ini pahami dulu bahwa kita ini sebagai khalifah. Apa khalifah? Makhluk yang akan saling menggantikan. Jadi pastikan misi kita dibawa pulang dengan sempurna. Kalau tak mampu mencari bekal yang terbaik dengan lebih maksimal, maka siapkan generasi pengganti yang lebih hebat dibandingkan dengan kita. Kalau bukan Anda yang hafal hadisnya, anak Anda yang menyiapkan itu semua. Kalau bukan anak Anda yang paham fikihnya, maka cucu Anda yang menyiapkannya lebih dulu kemudian. Siapkan. Kalau bisa petakan. Anak pertama hafal Quran. Anak kedua hafal hadis. Anak ketiga fikihnya. Dan itu akan indah termasuk dalam kehidupan dunia. Begitu punya masalah, kakak apa ayatnya? Ini ayah, bacakan. Quran surah sekian, ayat sekian, halaman sekian, posisi paling kiri sebelah atas. Masya Allah, dengar itu aja udah enak. Hadisnya apa adik? Qala Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Anu nomor hadis yang sekian. Maknanya seperti ini. Masya Allah. Bungsu, apa fikihnya? Menurut pendapat 4 madhab seperti ini ayah. Begini, begini, begini, begini, hukumnya begini. Yang tarjihnya seperti ini, mukoronahnya sebelumnya seperti ini. Indah. Demi Allah saya katakan, pengajian kosong. Jelas ya? Nah, yang kedua, dari kata khalifah, saya balik lagi ke sini, kata khalifah selain punya fungsi menggantikan, makna keduanya juga bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan manfaat dan kesuksesan. Manfaat, sukses, makmur, satu lagi. Sebetulnya kata makmur ini itu bisa diturunkan maknanya ke sini, sesuatu yang manfaat atau berkah dan sukses. Maaf, tadi kita dicipta sebagai apa? Manusia. Ya, ingat ya, khalifah itu fungsinya. Saya ulangi lagi, kita dicipta sebagai apa? Manusia. Fungsi manusia yang pertama apa? Khalifah. Saling menggantikan, sadar bahwa hidup kita tidak abadi, akan saling menggantikan. Tapi yang kedua, makna khalifah itu juga bisa berarti sesuatu yang melahirkan kemakmuran, manfaat dan sukses. Ya, manfaat dan sukses. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey, saya tidak ciptakan kamu, kecuali kamu pastikan semua aktivitasmu mengandung manfaat dalam kehidupan. Kalau kamu bicara, bicara yang bermanfaat. Kalau kamu menatap, menatap yang bermanfaat. Kalau kamu berjalan, berjalan pada yang bermanfaat. Jadi kalau Anda hidup sampai hari ini, tapi mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, berarti Anda sedang keluar dari rel kemanusiaan Anda. Coba cek sampai dengan malam ini. Berapa kata-kata yang kita ungkapkan yang tidak melahirkan manfaat? Makanya ketika kata-kata kita diatur oleh Quran, tadi saya tegaskan bahkan saat duha ke siang, ingat baik-baik, tidak pernah ada ungkapan di Quran tentang fungsi lisan kita, kecuali mencegah dari yang tidak baik. Silakan cek. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, ai manusia-manusia yang masih merasa punya iman, yang yakin dengan Allah, yang yakin akan meninggal, yang yakin akan pulang, kamu harus sadari la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela. Coba cek. Karena mencela itu tidak baik, tidak ada manfaatnya, dilarang oleh Quran. Pertanyaan saya, dari sekian hidup berapa kali Anda mencela? La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip, jangan bergibah. Jangan bincangkan keburukan orang dengan maksud untuk mengejeknya. Berapa kali Anda bincangkan keburukan orang lain? Bahkan sekarang anehnya dinikmati, ada acaranya lagi. Muncul, dinikmati, ditayangkan. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ikhwan yang itu tuh. Sama. Gitu juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Makanya kalau Anda merasa beriman pada Allah, kata Nabi, dan Anda yakin Anda pulang hari kiamat, pulang tuh, Anda akan dihisab, cukup katakan yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Yang baik atau diam. Silakan cek. Itu baru lisan. Mata, berapa kali melihat yang tidak bermanfaat. Tangan, berapa kali mengerjakan yang tidak bermanfaat. Kaki, berapa kali melangkah ke tempat yang tidak bermanfaat. Cek. Karena itu coba, kita duduk dulu malam ini dengan keluarga, cek lagi. Sudah manfaat belum sampai hari ini? Turunan kata dari situ, kata intinya disebut dengan makmur. Turunannya disebut dengan umur. Makanya dilekatkan pada kita kata umur. Berapa umurmu? Apa artinya umur? Apa artinya umur? Nah, umur itu sering disebut di bahasa Indonesia padanannya dengan usia. Usia itu batas hidup. Padahal di Quran batas hidup itu bukan disebut dengan umur, namanya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas usianya, ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, enggak akan maju, enggak akan mundur. Ini si fulan, usianya 63 tahun. Ya 3 jam 30 menit 13 detik. Begitu tiba, selesai. Enggak maju, enggak mundur. Batas ini disebut dengan ajal. Ini ajal namanya. Usia itu ajal. Cara mengisi ini, cara mengisi ajal disebut dengan umur namanya. Umur. Cara mengisinya. Apa itu umur? Kembali ke awal. Sesuatu yang mengambil manfaat. Yang melahirkan manfaat. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, sekarang umurnya berapa, Mas? Anda jawab 25 tahun. Maksud kalimat umur itu adalah pesan yang dilekatkan dari kalimatnya. Selama 25 tahun sudah melahirkan manfaat apa? Selama 25 tahun, lisan bermanfaat gak? Mata bermanfaat gak? Tangan bermanfaat gak? Jangan-jangan dikasih 25 tahun, tapi hidupnya gak banyak manfaat. Ada anak cuma 4 tahun meninggal, manfaatnya banyak. Minimal menginspirasi orang lain menghafal Quran. Minimal menginspirasi orang lain dekat dengan Allah. Ada orang merasa fisiknya sempurna. Kakinya lengkap, tangan lengkap, semua terlihat dengan matanya. Terdengar jelas dengan suara dengan telinganya. Ada orang kelihatan disebut bahkan cacat, tidak lengkap. Kaki sebagian, kaki kanan ada, kiri tidak ada. Tapi Masya Allah, satu kakinya dia banggakan untuk menghadap kepada Allah di akhirat. Dia gunakan untuk melangkah ke masjid. Coba lihat. Dan ini akan ditanya semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Atukallimuna aidihim. Watashhadu arjuluhum. Pada saat satu masa nanti mulut akan dikunci, tangan akan bicara. Manfaat gak nih? Kaki akan bicara, manfaat gak? Bahkan mohon maaf, maaf. Bahkan mata itu akan ditanya. Telinga akan ditanya. Pikiran kita akan ditanya. Quran surah ke-17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Selanjutnya mohon maaf. Khalifah. Saling menggantikan. Bermanfaat dan sukses. Ah, jadi kalau kita jalani kehidupan, gapai kesuksesan dari apa yang kita rencanakan. Antum mau jadi apa? Bikin petanya dari awal. Pengusaha, jadi pengusaha yang sukses. Jangan tanggung. Selama masih di dunia, ambil kesuksesan yang paling tinggi. Bukankah Uthman pengusaha? Bukankah Abdurrahman bin Auf pengusaha? Tamim Ad-Dari pengusaha? Dan mereka gak nanggung kalau kaya, kaya sekalian. Persoalannya nanti untuk apa kekayaan digunakan? Kita akan bahas. Kita belum masuk ke sini. Di kala Anda berprofesi apapun, capai yang paling tinggi. Gantungkan cita-citamu yang paling tinggi, kalau perlu bintang yang tertinggi. Ambil itu. Anda masuk jadi mahasiswa ITB. Apa targetnya? Target yang paling pintar sekalian. IPK yang paling tinggi. Kalau ada lebih daripada 4, ambil sekalian. Jadi jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Jadi apapun yang Anda kerjakan, tanamkan. Teman-teman, kita ini makhluk yang didesain oleh Allah. Hebatnya, bisa menguasai apapun yang mungkin kita harapkan. Karena bekal pertama yang diberikan oleh Allah pada kita adalah potensi pengetahuan yang bisa mencapai apapun. Sepanjang sesuai dengan misi penciptaan kita. Kita ini makhluk pintar, bukan makhluk bodoh. Cuman di lagu manusia bodoh, hakikatnya tidak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Saya pernah terangkan makna ayat itu di sini. Allah telah mengajarkan Adam semua jenis pengetahuan untuk memudahkan misi kehidupannya di dunia. Adam manusia bukan? Nabi bukan? Rasul bukan? Adam nabi atau rasul? Ah, kita cek. Yang nabi angkat tangan. Nabi Anda. Masya Allah. Kalau semakin malam agak aneh memang. Luar biasa. Barusan Superman, sana Nabi. ITB semakin berkembang. Why? Tahu bahasa Inggrisnya ITB? Huh? MIT. Yeah. Bandung Institute of Technology. Why? The Nabi. Adam itu Nabi, tapi bukan Rasul. Yeah. Nabi bukan Rasul. Kalau Rasul, diberikan risalah untuk disampaikan pada umat. Nabi diberikan risalah untuk menatap pribadinya dan orang terdekat. Kenapa Nabi Adam ditugaskan sebagai Nabi bukan Rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Mau dakwah kemana? Paham ya? Nah, sekarang Adam manusia bukan? Manusia. Bikin persamaan. Persamaannya Adam sama dengan Nabi sama dengan manusia. Sekarang kita. Kita keturunan Adam bukan? Masih ingat tadi? Maka itu disebut Bani Adam. Anak cucunya Adam. Pertanyaannya kita manusia bukan? Manusia. Kita bikin persamaan yang sama. Adam manusia, kita manusia. Baik. Adam tadi Nabi. Kita Nabi bukan? Ayo, angkat tangan. Baik. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi, Adam Nabi. Kita manusia, Adam manusia. Kita punya persamaan, kita punya perbedaan. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia. Ketika diciptakan sebagai manusia, diberikan bekal pengetahuan. Cuman bedanya dengan kita karena beliau Nabi, maka berlaku sifat kenabian. Apa diantara sifatnya? Diajarkan langsung oleh Allah jenis pengetahuannya. Makanya cek semua ayat di Quran, semua Nabi diajarkan langsung. Nabi Muhammad diajarin langsung, turun malaikat mengajarkan, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang turun malaikat diajarin. Antum bukan nabi, makanya enggak ada malaikat turun ngajarin antum. Ya Allah, turunkan padaku malaikat, ya Allah ajari aku. Enggak akan datang sampai kiamat kurang 2 hari, enggak akan datang kecuali malaikat maut. Datang. Jadi kalau nabi diajarkan langsung, kalau kita bukan nabi dikasih potensi dalam diri kita, potensi untuk menggapai apapun. Di manusia itu makhluk luar biasa. Anda itu kalau mau jadi apapun, potensinya ada. Tinggal digali aja. Ya, dalam tafsir Al-Khazin karya Imam Al-Baghawi, itu disebutkan Nabi Adam itu punya potensi dengan semua bahasa bisa dikuasai. Kemampuan bercocok tanam diberikan kemampuan. Kemampuan memahami alam ada. Nah, kita potensinya ada, cuman karena bukan nabi, itu mesti digali. Makanya nanti turun-turunan ayat di Quran untuk menggali potensi itu dengan belajar maksimal. Ya, antum tuh jangan putus asa. Antum tuh makhluk pintar. Kita itu makhluk jenius. Ingat, ingat baik-baik. 90% manusia itu sudah diteliti. 90% semuanya pintar. 5%-nya itu jenius. Jenius. Jadi mohon maaf, kalau ada yang jenius jangan bangga dulu cuma 5%. 90% pintar. 5%-nya yang lainnya itu terlambat. Terlambatnya bukan bodoh, bukan. Terlambatnya mesti ada pemicu katalis yang paling kuat untuk menghadirkan potensi yang hebat dalam dirinya. Mesti ada tuh, dorong-dorong sampai muncul ya. Ya, jadi pintar itu pilihan. Ingat, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya. Jadi kalau Anda diciptakan pintar, kenapa mesti milih bodoh? Ayo, ambil yang paling hebat. Masuk jurusan kimia, kuasai. Masuk jurusan fisika, kuasai. Jadi yang paling hebat. Dan profesi apapun yang dijalani, yakinkan pada diri Anda. Anda mampu menjalaninya dengan hal dan hasil yang terbaik di bidangnya. Ini poinnya. Nah, dari semua ini, fokus. Saya diciptakan makhluk yang bergantian, saya mesti bermanfaat, saya mesti sukses, dan saya mesti isi hidup semua itu dengan ibadah kepada Allah. Kerjanya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah. Sekarang persoalannya, untuk apa saya mengerjakan ini semua? Hidup di dunia ini. Nah, ini peta hidupnya, Sekarang kita mulai serius, kita turunkan pada urutan ini dulu, baru kita turunkan detail dari pembahasan yang ini, sampai apa yang ingin saya utarakan dari sini ke bawah. Ini kita baru 5% kita bahas ini, ya? Belum sempurna. Maaf, saya mau tanya dulu sampai jam berapa kita? Hah? Gak ada kajian lain setelah ini? Udah, gak apa-apa, yang penting itu aja. Sudah. Udah ya. Supaya kita bisa atur jadwal dengan baik ya. Bismillah. Kita pastikan dulu. DKM ada DKM? Ada ya, baik. Apa-apa. Saya cukup detail biasanya. Gak ada masalah insya Allah ya. Jadi kita rapikan, kita baik. Dan kalau memang ada yang lain, kita berikan kesempatannya. Baik ya? Supaya teratur, tertib, dan baik. Ya? Yang salah itu gak tahu persoalan, nulis macam-macam, begitu tahu dia salah, dihapus saja gitu ya. Nah itu masalah. Eh balik sini. Udah. Sudah selesai. Yuk. Kita diciptakan sebagai apa? Fungsi pertama apa? Mana khalifah apa? Yang kedua apa? Baik, siap mencapai itu? Baik, siap kita ikhtiarkan? Yang kedua fungsinya apa? Ibadah. Ingat, fungsikan baik-baik. Pahami baik-baik bahwa malam ini kita harus koreksi diri. Benar enggak hidup kita jadi ibadah? Karena bahasa Qur'annya, semua aktivitas jadi ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia itu hidupnya mesti ibadah. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka dia sedang keluar dari misi kemanusiaannya. Ingat baik-baik itu. Makanya silahkan Anda cek. Silahkan Anda cek. Hanya di Islam. Ya, kita hargai konsep yang lain. Ya, jangan diperdebatkan. Tapi kita sedang membahas nilai keislaman kita. Kita mesti tahu kalau enggak begitu bagaimana kita meyakini keislaman kita. Hanya dalam Islam yang semua aktivitas dia langsung mendapat bimbingan supaya jadi ibadah. Hal yang paling gampang sederhana, silahkan cek. Bagaimana kegiatan itu jadi ibadah? Salah satunya ketika diniatkan karena Allah. Bagaimana caranya? Bersanding dengan doa. Doa itu bukan sekedar kalimat formal yang dibacakan saat akan beraktivitas, tapi otomatis menjadikan kegiatan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada Anda, silahkan cek di kepercayaan lain. Apakah semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur ada doanya? Hanya di Islam. Bangun tidur ada doanya? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin. Tahu dari mana? Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah. Bahkan ringkasnya dengan cepat. Bukan sekedar baca doa langsung. Buka Abu Dawud nomor hadis 1369 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai cara bangunnya, detailnya diterangkan. Fajalasa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min nawmihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau mencontohkan jangan langsung beraktivitas, duduk dulu. Sekaget apapun Anda, begitu bangun, astagfirullah, ketinggalan jam 3, udah tanding bolanya nih. Ah, udah astagfirullah, bola lagi. Langsung keleyang-keleyang-keleyang, enggak, duduk, fajalasa, duduk dulu. Fama sahabi yadihi min athari nawmihi. Setelah itu menghilangkan bekas ngantuknya. Diminta sadar dulu. Jangan beraktivitas sebelum sadar, jangan berdoa sebelum sadar. Jadi bangun tidur itu bukan langsung doa. Kata Nabi, sadar dulu sehingga Anda sadar pada kalimat yang diucapkan. Berdoa itu mesti sadar sehingga paham yang diucapkan, mampu merasakan apa yang diungkapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Selesai. Kalau cuma begitu, anak kecil juga bisa. Bangun kita sadar dulu. Bahkan itu butuh proses. Begini, sadar, ngantuk lagi kan. Itu yang disebut zikir yang tidak pasti. Begitu ngelihat jam udah lewat 30 menit. Bangun. Setelah itu baca 10 ayat atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Faqara khawat min khawatim surah Ali Imran. Setelah itu apa? Baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Tsumma dhahaba ila syirin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, ke toilet. Fayatawaddha, kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau pergi ke musalla musallahu, fadhaba ila musallahu. Kemudian beliau pergi ke tempat salatnya, baru menunaikan salat. Dimulai dengan khafifatain, 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian setelah itu tutup dengan witir 1 rakaat. Tayyib. Salat. Di mana kejadiannya? Di rumah Sayyidah Maimunah. Tapi poinnya adalah bangun tidur ada doanya. Cek lagi. Hebatnya antara bangun dengan mau tidur doanya beda. So, mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma Allahumma ahya wa bismika amut wa amut. Baik, enggak ada orang mau tidur baca doa bangun tidur. Dan tidak ada orang bangun tidur baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enggak ada. Teratur kan? Makan ada doanya? Ada. Minum ada doanya? Ke toilet ada doanya? Ada. Ke masjid ada doanya? Cek semua aktivitas. Pakai baju ada doa. Lepas baju ada doa. Silakan cek. Bahkan semua diatur. Langkah ke masjid masuk kaki kanan, keluar kiri, ke toilet kiri, keluar kanan. Doanya semua beda. Doa itu bukan kalimat formalitas yang kita ungkapkan, tapi menjadikan aktivitas jadi ibadah. Bahkan Anda tak mampu, belum paham, belum tahu doanya, kata Nabi cukup ucapan bismillah. Lihat kalimatnya, kullu amrin dzibalin. Setiap perbuatan yang baik-baik. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat riwayat lain bismillah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Makan bismillah. Kalau Anda tidak mengucapkan itu, fahuwa abtar. Aqta, maka terputus nilai ibadahnya. Itu perbuatan cuman rutinitas dunia saja. Antum tiap hari minum, tapi dari sekian minum berapa yang jadi ibadah? Cek. Kalau antum tidak sertakan itu sebagai bagian dari ibadah, antum cuma mendapatkan benefit ini. Ini yang ini. Dunia. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Jadi kalau Anda cuma minum enggak baca bismillah, minum aja, hausnya hilang. Haus itu urusan dunia nih di sini. Tapi persoalannya, maaf, ketika Anda meninggalkan dunia, pergi ke tempat lain lagi, maka Anda tidak punya bekal yang dibawa pulang. Nah, kalimat itulah yang ketika Anda ucapkan menjadikan aktivitas Anda sebagai ibadah. Dapat poin dituliskan di Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan hasanah? Apa itu hasanah? Kebaikan yang punya nilai ibadah. Makanya Anda berdoa supaya setiap aktivitas baik Anda jadi ibadah. Bahkan doanya tuh hebat. Anda ucapkan bahkan Anda punya istilah sendiri. Doa apa yang paling populer? Sapu jagat. Tuh cuman Anda yang tahu istilahnya, orang Arab aja enggak tahu. Datang ke Mekah tanyakan, "Atadri doa sapu jagat?" Ish. Kita tuh luar biasa, istilah banyak di kita. Doa sapu jagat, doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya, cuman kita. Coba Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa disebut hasanah? Karena kita berharap setiap aktivitas baik kita punya nilai akhiratnya. Quran surah kedua ayat 201 paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu mau dibawa kemana? Wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita bawa ke akhirat. Minum poin 10. 10 itu jangan dihitung 1 2 3 4 terus sampai 10. Bukan begitu cara ngitungnya. Antum datang ke masjid aja, baik yang di dalam, di luar, di lapangan dan sebagainya yang merapat ke masjid, itu baru nyampe dapat 25 kebaikan. 25 teman-teman. Ngitungnya jangan 1 2, 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada anak kampus ITB muslim waktu sholat bisa ke masjid, gak ke masjid rugi dia. Baru datang aja udah dapat 25. Baru 25 kebaikan, baru datang nyampe. Ini Anda kerjakan dicatat 10, jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau Anda mau minum, Anda gak bacakan bismillah, Anda kehilangan pahala itu. Tuh, berapa banyak dari aktivitas kita yang tidak ada nilainya. Tapi catat ya, cuman yang baik-baik dibalin, yang tidak baik gak berlaku itu. Ada orang mau korupsi disogok misalnya. 1 miliar pak, ah gak bisa saya, takut dosa, pakai bismillah aja dulu. Bismillah. Gak bisa, yang jelek gak bisa. Mau gibahin orang, bismillah ya Allah kurangin dosanya dikit ya, mengharap keberkahan darimu. Apa yang mau didapatkan? Paham ya? Ah, jadi coba pastikan hidup kita jadi ibadah gak nih, teman-teman yang kuliah di sini atau yang mengajar, udah berapa puluh tahun mengajar, jangan bangga dulu jadi ibadah gak. Kalau cuma ngajar, jangankan Anda, banyak dosen-dosen lain yang belum beriman juga mengajar. Anda bedanya apa? Anda yang belajar, dari sekian tahun ada di sini, jadi ibadah enggak? Kalau cuma belajar, jangankan Anda, di luar ada banyak yang belajar, mungkin lebih pintar dibanding Anda. Ada yang sudah dapat Nobel, ada yang disiapkan, ada yang sudah mau dapat kerjaan. Cuma kalau nyari kerja, kalau cuma untuk nyari kerja, jangankan Anda, persaingannya ada banyak. Sekarang kita mesti jadi yang terhebat saat kembali ke akhirat, pastikan. Begitu melangkah, kan teman-teman yang kuliah ini, kalau benar diniatkan ibadah, Anda gak main-main, Anda sedang berjihad. Nilai Anda sama dengan mujahid. Kalau Anda meninggal di pertengahan saat belajar, diniatkan ibadah, Anda syahid di jalan Allah. Syahid Anda. Dan kalau benar-benar syahidnya, itu surganya menanti, surga yang paling tinggi. Saya serius menyampaikan ini, bahkan turun ayat di situ. Quran surah 9 ayat 122, paling kecil sebelah bawah. Cek wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semua orang mukmin mesti berperang semua ke medan perang. Ayat ini turun saat rame-rame orang sibuk berjihad ke medan perang. Sibuk orang. Setiap ada panggilan, datang, datang, datang, respon. Bahkan ada suami baru pulang pekerjaan. Sudah berapa lama dia meninggalkan istrinya? Pulang ke rumah, disambut oleh istri. Sudah mandi, ya, siapkan makanan, sedang ngobrol, sedang berduaan, bicara macam-macam. Tiba-tiba ada orang menyeru, wanada munadi lil jihadi jahidu fi sabilillah. Tiba-tiba seorang mengatakan panggilan, ayo berjihad fi sabilillah. Tiba-tiba suami langsung mengatakan, sayang, panggilan Allah sudah tiba sekarang. Aku pamit untuk berjihad. Aku pamit untuk berjihad. Saking dahsyatnya panggilan jihad itu hadir untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Ketika semua berangkat, berangkat, berangkat, tiba-tiba turun ayat. Kata Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Kenapa mesti semua berangkat ke medan jihad itu berperang? Sebagian berperang ke sana, yang lain ayo belajar. Dalami agama. Pahami dengan baik. Cari pengetahuan yang terbaik. Sampai paham, tafaqquh sampai paham. Dalami, pahami. Setelah itu apa? Siapkan generasi yang terbaik. Balik ke kampung halaman, ajari mereka, pahamkan mereka. Nah itu ketika ayat itu turun, semua ulama tafsir sepakat. Sampai Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsirnya tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa ayat itu turun untuk menyejajarkan pahala yang jihad di medan perang dengan jihad di medan pembelajaran. Kalau tidak ada tuntutan perang, sekarang nggak ada nih. Kita hidup di negeri damai, nyaman, tenang. Maka nilai belajar itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai berjihad di medan perang. Kalau wafat, syahadah itu. Siapa di antara kita yang tidak kenal Ibnu Majah, nomor hadis 233? Ketika Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, menyiapkan dirinya untuk mengambil pengetahuan ilman, pengetahuan mana saja yang bermanfaat dalam kehidupan, diniatkan ibadah. Anda belajar fisika, Anda belajar astronomi, bukan sekedar untuk mengamati bintang, tapi untuk menentukan bagaimana penanggalan waktu salat yang baik. Bagaimana penetapan Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan yang bagus. Anda dalami, Anda pahami hukumnya dunia yang Anda dapat, akhirat Anda muliakan. Ketika Anda langkahkan kaki ke kampus itu, bertahun-tahun Anda belajar, setiap langkahnya langsung dihitung meringankan langkah Anda ke surga. Pertanyaan saya, dari sekian Anda kuliah, berapa yang jadi ibadah? Kalau Anda wafat di tengah jalan, maka Anda dapatkan surga seketika. Langsung turun Quran surah ke-4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ilallah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Siapa yang baru keluar dari rumahnya, kemudian dia berniat berubah, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia wafat di pertengahan jalan, pahalanya dituliskan. Ayat ini pun mengisahkan orang dulu yang pernah bunuh 100 orang. Mabuk-mabukan, tindakan kriminalitas tingkat tinggi. Tiba-tiba dia tobat. Apa tobat pertamanya? Berangkat ke majelis ilmu. Di pertengahan, belum nyampe ke majelis ilmu, dia meninggal. Tobatnya diterima, kankah lakinya dihitung sebagai pahala masuk surga. Antum ini gak pernah bunuh orang. Mabuk gak pernah, tidak pernah seperti orang tadi. Tindakan kriminal jauh dari orang tadi. Dan sudah sampai di tempat menuntut ilmu. Masa gak bisa ke surga? Harusnya dapat. Di pertanyaannya, dari sekian yang antum kerjakan, berapa yang jadi ibadah? Itu poinnya. Itu tugas kita. Tuh bapak ibu yang di rumah, berapa kata-kata yang jadi ibadah? Bukankah dalam setiap interaksi Anda dengan anak jadi ibadah di situ? Diniatin enggak? Anda nyekolahkan anak, jujur ya, jujur nih. Antum nyekolahkan anak supaya pintar atau supaya Allah ridha? Ayo jawab. Allah ridha. Masa? Coba cek dulu. Kalau benar-benar mengharap keriduan Allah, antum akan ikuti aturan Allah. Allah enggak melarang antum pintar anaknya. Pintar kalau bisa sepintar-pintarnya. Ya, kan Maryam juga begitu, dicarikan guru yang pintar tapi soleh, namanya Zakaria. Kalau cuma pintar aja banyak. Sekolahkan di ITB supaya pintar, dekatkan dia komunitas yang membuat dia dekat dengan Allah. Siapkan. Bisa kok antum 4 tahun di sini keluar khatam Quran. Jadi ahli fisika, IPK-nya 4 dan hafal Quran, luar biasa tuh. Dicari antum. Demi Allah saya katakan dicari. Sekarang banyak orang yang mencari menantu ahli Al-Quran. Banyak. Pertanyaan pertamanya, berapa juz dihafalkan? Aku mau maharnya surat Ar-Rahman. Masya Allah. Ar-Rahman itu belum Al-Baqarah. Wah, hebat. Dok Kiai, ini anak perempuan cantik, solehah, baik. 3 orang tuh rebutan pengen dapetin. Mirip-mirip kisah masa lalu yang ditampilkan. Datang, yang diuji Qur'annya dulu. Adik nama siapa? Anas, Pak. Baca surat Anas. Wah, baca. Bagus. Bagus. Adik siapa? Setorik, Pak. Baca surat At-Tariq. Baca. Bagus. Adik yang ketiga, belum ditanya, udah pucet wajahnya. Adik siapa? Saya Imran, Pak. Silakan. dia cerdas. Se Imran pak, cuman panggilan sehari-hari kulhu. Ibadah. Ini bukan cuman sholat, puasa, itu dituntut seperti itu. Tapi semua aktivitas yang baik-baik. Ngajar, cari nafkah dengan anak. Bahkan canda itu jadi ibadah. Di hadis Nabi itu ada 156 canda Nabi dengan istri-istrinya. Yang jadi ibadah. Canda itu kalau benar mengandung manfaat, jadi ibadah. Betapa Nabi pulang ke rumah istrinya, bertemu dengan Sauda binti Zam'ah. Sayyidah Sauda binti Zam'ah sudah sepuh. Jadi nenek-nenek. Ya. Tapi ketika pulang, beliau sedang bikin adonan, tiba-tiba Nabi masuk, ambil tepung dari situ. Begitu tepungnya diambil oleh Nabi, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama-sama. Akhirnya main tepung. Tuh, ayo nenek sekarang dengan kakek, pernah gak begitu? Bayangin tuh. Gendong-gendongan, biasa, kalimat-kalimat indah biasa. Kita bisa kemas itu dalam nuansa kekinian. Ya, papa hari ini mau kemana, pa? Ke hatimu. Oh, enak banget tuh. Jadi suasana tuh enak. Ah, bisa aja papa ini. Ma, teh manis dong. Wah, baik pa. Gulanya banyak enggak? Enggak usah terlalu manis, yang penting setia. Catat tuh Superman. Jadi enak gitu. Nah itu ibadah. Ibadah gitu. Ada kenikmatan, nyaman, tenang, baik. Ah, hidup kita tuh harusnya begitu. Makanya kalau ada orang hidup tidak sukses dalam capaian yang dia harapkan, coba dicek, mungkin bukan kurang hebat, dia kurang paham peta hidupnya. Kalau enggak banyak manfaat hidup ini, coba dicek, mungkin bukan kurang baik, tapi kurang sadar dengan fungsi kehidupan kita. Nah sekarang kita ingin bicara bagaimana cara menurunkan fungsi ibadah dengan semua tadi, karena Nabi pernah dilatih oleh Allah untuk, Nabi Adam pernah dilatih oleh Allah untuk diturunkan kepada anak cucunya. Latihannya langsung di surga, surga yang sifatnya khusus. Bahkan dengan ini semua ditampilkan pada malaikat. Quran surah kedua ayat 33 ditampilkan kehebatan tentang Adam, lalu disimpan di dalam surga. Quran surah kedua ayat 35 dididik di dalam surga. Ini loh gambaran-gambaran kenikmatannya. Tempat kamu ini di sini, tempat kamu di sini, cuman karena kamu punya tugas fil ardi, saya ciptakan kamu buat di bumi, tapi tujuan akhir kamu ke sini. Lihat cara berpikirnya. Masih ingat tadi saat pertama kali Adam diciptakan tugasnya di mana? Inni ja'ilun fil ardi. Jadi Adam itu ditugaskan untuk ke ardun. Ardun al-ardu, tempat yang dipijak, turunnya ke bumi. Bumi. Tuh. Turunnya di sini. Jadi tugasnya di sini. Baik, sebelum ke sini diberikan pendidikan. Diberikan bimbingan di surga, jannah. Jannahnya pakai alif lam. Setiap yang menggunakan alif lam disebut ma'rifah. Setiap ma'rifah namanya khusus, bukan sesuatu yang umum. Berarti surga ini surga khusus. Bukan surga yang akan kita masuki nanti, surga khusus yang disiapkan untuk tempat Adam sementara mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita masuk ke surga kita nanti, walaupun bentuknya tunggal, bentuknya jamak, surga Adam bentuknya tunggal, mufrad, singular, pakai alif lam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Bentuknya tunggal, ada alif lamnya khusus untuk Adam. Persiapan. Tapi kita tidak. Alif lamnya dibuang. Bentuk tunggal, bentuk jamak tanpa alif lam. Surga pertama di Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin. Alif lam hilang. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Alif lam hilang. Karena surga yang akan kita tinggali nanti mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar kisahnya, dan dilamunkan pun tidak akan seperti itu. Jangan lamunkan karena akan beda. Gak pernah kelihatan, kalau surganya Adam pernah kelihatan. Baik, yang kedua di surga kita gak ada ibadah lagi. Gak ada perintah, gak ada larangan, semua kenikmatan. Jadi gak usah Anda masuk surga, masih pengen sholat, terlampau soleh Anda. Di surga gak ada sholat lagi. Di surga yang disebut haram di dunia jadi kenikmatan di akhirat. Ada kenikmatan banyak di surga, tahan, di akhirat lebih hebat. Nah, surganya Adam masih ada ujian. Wala taqrab hadhi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jadi ini bukan yang nanti kita akan masuki. Karena di surga ini masih ada ujian. Jangan lakukan, kerjakan ini. Itu masih perintah. Masih ada ibadah. Sedangkan surga kita gak ada ibadah. Nah Adam tuh dididik sebagai permulaan sebelum turun ke bumi jadi khalifah. Kamu akan ibadah. Ibadah itu ada perintah, ada larangan. Kemudian diberikanlah kemudian gambaran-gambaran. Ini perintahnya diuji dulu. Ini larangannya. Jangan dekati. Didik di situ. Disiapkan. Di mana tempat surga? Di langit. Fis sama. Di langit. Sedangkan tugas Adam di bumi. Ya, makanya ketika itu kemudian Adam diturunkan ke bumi, setelah mendapatkan pendidikan, di antara pendidikannya adalah bagaimana saat kembali jika mengalami kesalahan. Kembali dari sesuatu yang salah disebut dengan taubat. Adam itu tadi nabi, nabi itu sifatnya maksum. Maksum itu dijaga dari salah. Kenapa Adam diperkenankan salah? Bukan untuk Adamnya, tapi untuk anak cucu Adam yang bukan nabi, yang mungkin saja salah, diberikan jalan bagaimana caranya bertobat. Makanya setelah Adam diturunkan ke bumi, kalimat pertama yang diberikan kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamun Rabbi kalimatin fataba alaihi. Taubat, taubat. Taubat itu bagi Adam untuk ditunjukkan kepada anak cucunya yang bukan nabi. Bagaimana kalau antum salah, antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah dari semua pendidikan ini diturunkanlah kemudian ke bumi dengan satu pesan. Kalian ini makhluk surga. Adam makhluk surga. Kita ini keturunan Nabi Adam. Kita anak cucunya Nabi Adam. Maka kita pun mesti ikut kakek moyang kita ke surga. Tempat kita di surga, bukan di sini. Ini sementara. Ini cuma singgah untuk menyempurnakan tugas kita yang tadi. Karena kita akan kembali ke surga. Tapi persoalannya, surga mana yang akan kita tempati? Dan persoalan kedua, jika antum tak membawa bekal ke surga, bagaimana mungkin bisa memasukinya? Anda gak punya bekal dunia saja, sulit menjalani. Apalagi gak punya bekal di surga. Maka dari itu kita buat peta akhiratnya, setelah itu kita turunkan ke bawah, itu yang jadi amalan. Saya bikin petanya sekarang, saya turunkan sejenak, saya batasi sampai 8:30 dulu pada malam hari ini. Setelah itu nanti kalau belum selesai, kita akan teruskan dalam sesi yang berikutnya. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Kalau mau sampai jam 11 silahkan aja, saya pulang. Lihat sini. Ya. Hari ini saya berjuang semaksimal mungkin ya. Ya. Saya berjuang menulis, saya berjuang menghapus. Pengen ke surga, ngapus aja susah deh. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang yang dekat dengan papan tulis. Lihat sini. Kita makhluk tadi, tempatnya di mana? Ingat. Tempat kembali kita yang abadi di mana? Surga. Ke surga harus bawa apa? Bekal. Surga tempatnya di mana? Langit. Baik. Surga itu awal kehidupan atau akhir kehidupan? Akhir kehidupan kita. Awal kehidupan kita itu di sini, turun ke bumi. Jadi kalau yang tadi surganya Adam itu persiapan. Awal misi kita dimulai di sini, bawah. Ini awal misi nih. Akhirnya adalah ke surga. Itu capaian akhir kita. Sesuatu yang paling akhir, kalau ditambahkan dengan sifat, tambah tak di ujungnya. Maka disebut dengan akhirat. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Di akhirat nanti lebih baik daripada dunia. Maka saat kita kembali ke akhirat, disitulah Allah tawarkan surga tempat kita kembali. Itu tempat kita yang hakiki. Tapi kita perlu bekal untuk kesana. Apa bekalnya? Khalifah dan ibadah. Kalau antum gak bawa bekal itu, gak akan bisa mudik antum ke akhirat mendapatkan surga antum. Saya ambil logika sebentar dulu ya, kita pakai logika sederhana dulu. Kan tiap tahun ada mudik ya di Indonesia? Ya, kemarin ada mudik? Ada. Saya tanya pada antum, mungkin gak orang mudik tapi gak bawa bekal? Malu dia pulang. Silakan cek. Yang bahagia mudik itu, yang sudah cari bekal untuk persiapan mudik tahun depan. Dia kumpulin nabung, bahkan nabungnya sambil nyicil motor, itu kan? Dapat motornya, begitu mau tiba, Masya Allah dia pasang tuh. Motornya cimang bebek, cuman bekalnya singa. Tuh, pulang. Motor bebek. Kumpulin semua, angkut, tuh kan, didesain bagus. Belakangnya pelepah pisang, satuin begini. Ambil, berangkat, tulisin dari belakang. Sayang, aku pulang. Wow. Di jalan. Dan gitu dia telpon lagi, kabarin yang di kampung. Ma, insya Allah tahun ini pulang. Masya Allah, ibunya siap-siap. Kemudian bersihkan rumah. Dihiasi, dicat bagus-bagus. Kue-kue dikumpulkan, cuman setahun sekali. Yang gak ada, diada-adain. Yang istimewa dimunculkan. Yang tidak ada di luar negeri, ada di sini. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuman saat mudik. Tuh, silakan cek. Udah kaleng yang gak jelas gitu kan. Personel di kaleng yang gak jelas, isinya makin mantap. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Baik, luar biasa. Cuman sekali dalam setahun, saat mudik, Anda bayangkan, mudik. Tapi suasana yang ingin saya tampilkan. Kenapa dia pulang? Karena dia merasa punya bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda gak mudik? Gak punya duit, Ustaz? Gak punya duit. Tidak punya bekal. Malu pulang. Kalau dunia saja gak punya bekal, Anda gak mudik. Apalagi urusan akhirat. Di dunia abadi nih. Tahun ini gak mudik, tahun depan belum tentu Anda. Mungkin tahun depan mudik. Tapi kalau akhirat gak bisa berulang. Begitu meninggal gak bisa balik. Makanya banyak orang-orang yang saat meninggal pengen balik lagi ke dunia beramal. Fasadaqau aku minas solihin, ya Allah beri kesempatan sekejap aja pengen perbaiki hidup saya ya Allah. Bahkan yang hebat, yang syahid, pengen kembali lagi untuk terbunuh syahid lagi. Pengen wafat lagi. Ada orang belajar agama tiba-tiba meninggal. Dia tahu pahalanya banyak. Ya Allah kalau bisa hidupkan, saya pengen meninggal lagi dalam syahid. Itu luar biasa. Banyaknya pahala yang bisa diraih. Jadi teman-teman sekalian, balik ke sini. Tempat kita di mana tadi? Surga. Saya gak akan bicara neraka dulu ya. Saya pengen surga dulu. Oh, boleh? Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Surga? Baik, Masya Allah. Yang surganya Firdaus? Oh, Masya Allah. Yang bersama Rasulullah? Masya Allah, luar biasa. Yang banyak dosanya, angkat tangan. Yang gak punya dosa, angkat tangan. Boleh? Yang sedikit? Agak banyakkan dikit? Banyak. Oh, Masya Allah. Ingat tadi Nabi Adam? Ya, pernah makan buah khuldi? Sedikit aja, keluar dari surga. Ente dosa banyak, pengen masuk gitu kan? Masya Allah. Aduh, malam ini agak aneh. Tapi kita harus selesaikan masalah itu sekarang. Baik. Yuk, yang tadi mau ke surga. Sekarang pertanyaannya, kita petain dulu surga di Quran itu seperti apa? Kebanyakan orang taunya ke surga aja. Padahal surga itu secara umum dibagi 4 bagian. Level yang pertama, surga bersama para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Jadi ada surga yang ditawarkan oleh Al-Quran, itu satu meeting langsung dengan semua nabi. Ya, di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Level yang pertama, saya sering istilahkan dengan VVIP. Ini bersama Rasulullah SAW dengan semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul. Cek sini, fokus. Nabi itu bentuk tunggal, singular, mufrad. Jamaknya ada dua. Jamak itu banyak. Kalau nabinya banyak, tapi tidak mencakup semua nabi, beberapa saja. Maka dijamakkan jadi anbiya namanya. Anbiya. Ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di sini dikisahkan tentang para nabi, tapi tidak semua nabi. Sebagian nabi. Kalau ini Anda katakan semua nabi yang pernah hidup di bumi, yang dapat risalah, yang menjadi rasul, yang berdakwah kepada umat, maka jamakkan menjadi an-nabiyyin. An-nabiyyin. India. Nanti ada orang-orang soleh, orang-orang jujur yang tinggalnya dengan semua para nabi di surga. Wa may yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Itu yang indah. Ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, fadlu min Allah, dan tempat kembali yang terbaik. Ketika ke surga, dia seleting dengan para nabi, semua nabi. Masya Allah. Jadi ada orang masuk surga, bahagia dia. Ditanya, surganya di mana? Di tingkat A. Masya Allah, kamu tahu enggak? Saya bertetangga dengan Habib Fulan. Depannya Kiai Fulan. Di kiri kita, itu ustadz yang dulu sempat kita dambakan berjumpa. Tetangga saya. Yang satu senyum aja. Kalau kamu, di mana surganya? Saya sih, alhamdulillah, tetangga depan saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa. Kiri saya, itu tuh, ganteng-ganteng tapi nabi. Kan di Indonesia dulu ada waktu kita nonton ganteng-ganteng serigala. Terus saya tinggalin, saya tobat, saya kerjain amalan. Saya mendapatkan tetangga ganteng-ganteng tapi nabi, Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, rasul jadi tetangganya. Itu level yang pertama. Dua, taman surga. Taman surga. Kelas VIP. Di surganya tinggalnya di taman tuh. Antum kan tinggal di komplek yang paling bagus kan dekat taman. Indah. Kemudian dia mendapatkan pelayanan langsung, bukan dari para pelayan surga. Pelayan surga disebut wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki beda dari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga, cantik gantengnya tak terlukiskan. Jauh sekali dengan apa yang Anda lihat saat di bumi. Kalau dia kemudian Anda haus, dia akan bawakan minuman. Gelasnya bukan yang seperti ini, ada tulisan Saim N dan setelahnya Salman. Potong tuh. Ya, Salman. Enggak ada gelas Salman di sana. Ya, yang ada bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. gelas-gelasnya diliputi oleh emas-emas dengan perhiasan yang berkilau, intan-intan, gemintang dan sebagainya, indah, berkilau luar biasa. Baru gelasnya, minumannya ketika diminum hilang haus selamanya. Itu surga kelas biasa. Tapi taman surga, masya Allah, akhidina ma'atahum rabbuhum, langsung diberikan oleh Allah seketika. Indah. Ada di Quran VIP, ini kelas VIP Quran surah ke-51 ayat 15-23. Yang ketiga, levelnya turun di bawah ini. Saya sering istilahkan, mungkin juga bisa benar, mungkin juga ada kalimat lain yang lebih mewakili. Misal kelas bisnis, ya. Ini surganya, tempat tinggalnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Segera antum istighfar, introspeksi diri, siap-siap berharap masuk surga. Kami telah siapkan satu surga seluas langit dan bumi. Silakan. Mau lari estafet, lari maraton, macam-macam, mau koprol, ayo. Batasnya sampai seluas langit dan bumi. Antum punya tempat yang biasa, tapi masya Allah, begitu pulang ke surga seluas langit dan bumi. Kelas nomor 3. Yang 4, kelas ekonomi. Tapi ekonominya surga enggak usah digambarin. Ya. Enggak disebutkan seperti apa, tapi kelas ekonomi aja enggak terlukiskan keindahannya. Bahkan antum pengen sesuatu yang saat di dunia langsung ada seketika. Tuh gelas Salman tuh. Kelas yang tadi kan bagus tuh. Terus antum pengen tuh, pengen. Begitu ada, ya Allah, aku saat kajian minuman itu sebetulnya untuk ustaz, tapi karena ustaz enggak minum, aku minum pada saat itu. Terbayang bagaimana saat minum, aku sudah minta izin pada panitia, dan dengan air minum itu semakin semangat aku, ya Allah, untuk mendekat kepada aku, rajin baca Quran, mohon hadirkan kembali gelas itu sebagai kenangan, ya Allah. Sling, ada. Gak percaya, silahkan meninggal duluan, nanti begitu ke surga, lihat Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha shay'in qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap dia menginginkan sesuatu diberikan. Terus tiba-tiba dia pengen, ya Allah, yang aku ingat pada saat itu, ya Allah, aku ingin dengan itu lagi. Ya Allah, handphoneku yang aku suka bikin status sharing hadis. Ya Allah, aku sharing satu ayat setiap hari. Aku ingin bersama handphoneku lagi. Sling, wa utubihi mutasyabiha. Persis serupa, tidak beda. Hai. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan setiap empat urutan ini, itu yang diturunkan lagi nanti ada surga Aden, ada Firdaus, ada macam-macam dan sebagainya. Pertanyaannya, dari sekian ini, visinya seharusnya bukan cuma pengen ke surga. Visi kita sekarang, dari empat pilihan ini, mana yang mau kita jangkau? Antum mau masuk surga yang mana? Baru setelah menentukan level surga ini, turunkanlah amalan itu ke sini. Jadi bentuk amalan harian. Jadi mulainya sebetulnya dibalik, bukan dari dunia dulu ke surga. Surga dulu turunkan jadi amalan dunia. Antum mau masuk surga yang mana dari semuanya ini? Ada empat turunan. Setiap turunan ada amalnya. Amal ini yang kita turunkan ke bumi, kerjakan amalan itu saat di bumi. Jadi kalau bekerja, pekerjaan kita misalnya arahkan untuk mendapatkan capaian surga kita yang kita harapkan. Kalau belajar, mana arah yang sesuai dengan surga yang akan kita dapatkan? Bikin ini. Nah, dari sekian empat paparan ini, sekarang level kita mau, mana yang mau dapatkan? 1, 2, 3, 4. Kita sepakat dulu nih. Satu, yang satu angkat tangan. Supaya kita ambil yang mana yang kita bahas. 2, 3. Ada. 4. Masya Allah. Ustaz, gak usah tinggi-tinggi, yang penting ke surga. Pernah ada yang seperti antum di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14. Ada kayak antum. Ya, jaa arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka dia kemudian berkata dalam riwayat yang sangat singkat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yadkhulu bil jannah." Pintar. Apa artinya? Ya, pintar. "Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, enggak usah berat-berat, yang penting masuk surga." Hebat. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Prinsip ekonomi luar biasa. Jangan berbelit-belit, ya Rasulullah, yang ringan-ringan, yang penting surga. Nabi mengatakan, cukupkan dengan yang wajib saja. Allah mengajar, Allah memfardukan kepadaku sholat 5 waktu, baik. Allah memfardukan puasa Ramadan, baik. Ya Allah, gak ada yang lain? Ya Rasulullah, gak ada yang lain? Tidak, cukupkan dengan yang itu. Kalau mau, kamu kerjakan yang sunnah. Illa anta tawa. Fantalaqa, kemudian dia pergi, dia katakan, "Ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja dan saya akan tinggalkan maksiat untuk berkonsentrasi mengerjakan yang fardu." Begitu dia pergi, falaman talaqa, kata Nabi, aflaha in sadaqa, udah khalal jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, Nabi katakan, kalau dia komitmen benar dengan perkataannya, masuk surga dia. Tapi surganya yang mana? Ini level yang ini. Ya. Tapi syaratnya, konsisten dengan yang fardu, tinggalkan maksiat. Nah, tapi kalau antum ingin ambil rumus, kalau bisa jangan seperti yang tadi. Kalau bisa, supaya effortnya lebih kuat, ambil yang pertama ini, VIP. Jadi kalau antum gak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas. Di sini misalnya. Tuh. Gak nyampe sini, minimal sini. Karena effort kita kuat. Di seseorang yang punya cita-cita tinggi, akan dimaksimalkan tenaga dia, energinya keluar. Kan rumus gaya juga begitu, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang gayanya tinggi, keluarnya tinggi. Kalau cuma rendah-rendah. Ini cuma kecil, bunyinya kecil. Tapi kalau kencang, kencang keluarnya. Jadi kalau iman kita kuat, level saya yang paling tinggi, maka semua tenaga kita untuk mencapai yang ini nyangkut jelas, gak nyampe sini, di sini masih untung. Kalau antum kejar yang ini, ini masalah. Antum gak cukup nyangkutnya di mana, ini masalahnya. Itu poinnya. Udah kita naikin aja dulu. Ambil yang nomor satu, sepakat? Nah, ambil nomor satu insyaallah. Dan kita harapkan, kita ikhtiarkan dapatkan yang pertama. Karena itu, saya turunkan dulu amalan yang pertama. Ini saya hapus yang ini nih. Ya, saya simpan dulu. Ini ada amalan-amalan. Ini amalnya apa? Amalnya apa? Ini yang kita turunkan ke bumi. Karena kita sepakat memilih yang pertama, teman-teman sekalian. Saya pengen yang kelas VIP. Saya merindukan Nabi. Sudah di bumi gak ketemu, mimpi aja jarang kelihatan. Tiba-tiba saya ke surga gak bisa lihat Nabi. Sedih kita. Di situ kadang kita merasa mesti merasa introspeksi diri. Ketemu gak gitu? Ketemu gak? Sedangkan Nabi sudah merindukan kita. Itu kali duduk dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ana ashtaqu ikhwani. Saya merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabat, ya Rasulullah, alasta ikhwanak. Bukankah kami saudara-saudarimu? Bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum bi ikhwani, bal antum ashabi. Kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladhina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku itu mereka yang beriman kepadaku tapi enggak pernah melihatku dalam hidupnya. Nabi merindukan kita. Kenapa kita tidak merindukannya? Kita ambil bagian pertama, kita hapus yang ini. Seingat Syekh Jamaluddin Al-Afghani, saat beliau kemudian mengajar, tiba-tiba merasakan sakit, cek lab. Begitu cek lab, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Katanya dalam 3 hari ambil hasilnya. Karena beliau masih sibuk mengajar, konsisten dengan jadwal pengajaran, maka mengajar beliau di hari ketiga dia minta muridnya ambil. Begitu mengambil, muridnya gak sanggup masuk ke dalam kelas, nangis dia di luar kelas. Ini nyata, nangis. Setelah itu kaget, kenapa antum? Diam. Teman-teman yang lain kaget melihat ternyata mereka ikut menangis semuanya. Tertulis di situ secara medis hidup gurunya tidak akan lama lagi. Dalam hitungan hari secara penyakit dalam tinjauan medis beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengumpulkan murid-muridnya masuk ke ruang kelas. Beliau katakan, "Kalian ini kenapa? Allah sudah merindukan saya untuk kembali kepadanya. Kenapa tidak saya harus merindukannya?" Penyakit ini cuma gambaran manusia, tapi hakikatnya Allah sedang merindukan saya pulang. Kenapa saya tidak lantas merindukannya untuk cepat kembali? Ada orang-orang yang bahkan ketika hidup di dunia sudah merindukan perjumpaan untuk kembali kepada Allah karena merasa cukup bekalnya. Jadi kalau perasaan sampai malam ini kita masih jauh dari itu dan ketakutan untuk itu, maka besar kemungkinan ada bekal yang harus kita siapkan mulai dari malam ini. Nah, untuk itu kita turunkan yang ini, yang pertama. Dari bekal ini kita turunkan jadi amalan saat di dunia. Apapun profesi kita, mau Anda pelajar, mau dosen pengajar, mau pengusaha, mau kita, dan ini turunan amalan kita turunkan ke bumi ini. Siap insyaAllah? Baik. Ya. Amalan 9, itu garis besarnya. Wa may yuti'i Allah wa rasulah. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul. Taat pada ketentuan Allah dan Rasul. Ini poinnya. Didetilkan kemudian di Quran surah ketiga ayat 31. Diberikan ilustrasi di Quran keutamaannya surah ke-33 ayat 21. baru kemudian dirinci dalam bentuk amalan-amalan harian, ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Ini ada urutan ayat lagi, ini ada urutan ayat lagi. Ini yang kita amalkan sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat umumnya ada dua. Quran surah 3 ayat 31 paling kiri sebelah atas. Ini ayat intinya. Yang lainnya ini turunan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna ayat kedua ayat ini? Seperti apa turunannya? Bagaimana kita mengisi yang kosong-kosong di sini dari mulai saat lahir sampai meninggal kembali kepada Allah? Karena dua hal ini akan diikutkan dari sejak lahir. Antum jangan berpikir antum aja. Kan ada ibu yang sedang mengandung. Ada anak yang sedang dididik dari sekarang. Emang cuma antum aja yang pengen ke surga? Antum ketemu Nabi tapi gak ngelihat anak antum. Apa pengen seperti itu? Ibunya ke surga, suaminya enggak. Atau terpisah surganya. Satu dengan Nabi, yang satu di level bawah. Apa pengen seperti itu? Kan gak nikmat. Karena dari itu, prinsip ini nanti akan kita uraikan dari sejak dilahirkan, sampai tumbuh, sampai beraktivitas, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita akan bahas situasi menjelang kematian. Bagaimana menyiapkan alam kubur, bagaimana mengatur warisan dan seterusnya. Nah, teman-teman, bagaimana inti semua jabaran ini itu yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Mulai hari ini dalam kajian sesi malam saya akan urutkan ini menjadi silabus pembahasan sampai saya turunkan menjadi poin-poin pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab. Saya tuliskan referensi ayat Qur'annya, hadisnya seperti apa, dan insyaallah kita buatkan sinopsisnya. Mudah-mudahan nanti dari itu semua, antum akan tahu begitu akan berangkat kemudian misalnya ikut ta'lim, oh ini bahasannya sekarang ini. Acuannya akan ini yang akan kita urai. Ada manfaat kita dapatkan, dan nanti saya akan berikan evaluasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan keberhasilan kita. Siap insyaallah? Baik, antum jangan kalah siap, karena ada anak kecil yang hari ini datang, bahkan dia lebih siap dari apa yang kita bayangkan. Jauh-jauh, bahkan dia memilih, saya dapat informasi, dia ingin menyiapkan surganya kembali sebagai ahli Quran. Maka dia putuskan, kecil nih, pengen berhenti dari sekolah karena ingin menjadi ahli Quran. Mana Nadim? Bapak Nadim? Bapak Muhammad Nadim? Nadim. Assalamualaikum. Mana Nadim ya? Ah, masya Allah. Assalamualaikum. Ah, di sini Nadim ya. Boleh ada bangkunya? Oh, satu lagi. Baik. Fahim. Ini anak-anak yang punya pikiran dewasa. Ada orang dewasa yang kekanak-kanakan nih. Kita lihat. Satu lagi. Abasa. Baik, saya belum tanya udah pengen dites tuh Quran. Abasa katanya. Baik. Duduk satu. Satu di sini. Apa? Silakan boleh. Duduk saya. Baik. Sudah ya. Ustaz pulang ya. Ya, kita mulai dari kanan dulu ya. Bismillah. Boleh pegang mic-nya? Ya, sebentar sayang ya. Kita gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Kelihatan dari belakang? Sudah pasti enggak kelihatan. Enggak akan kelihatan. Nanti paksa-paksa akan kelihatan. Memang agak rendah posisinya. Sekarang kita bikin tinggi. Baik. Sayang, boleh sambil berdiri? Nah, sekarang kelihatan? Baik. Boleh geser ke sebelah sini? Nah, geser sedikit. Kita mundur sedikit. Boleh berdiri ya? Baik, kita mundurin sedikit. Boleh ke sebelah sini? Ya. Bismillah. Geser sini. Ustaz di sini ya. Namanya apa? Rafa Muhammad Nidam. Rafa Muhammad Nidam. Rafa usia berapa tahun? 8. 8 tahun. Rafa dari mana? Dari Banjaran. Banjaran ada di mana? Ada di Pamumpek. Pamumpek. Baik. Apa? Itu yang dipakai apa? Sorban. Sorban apa? Palestina sama Indonesia. Palestina sama Indonesia. Takbir. Tahu Palestina enggak? Tahu. Ada di mana? Ada di dekat Masjid Al-Aqsa. Dekat Masjid Al-Aqsa. Ya, insyaallah. Jauh dari Pamumpek enggak? Jauh. Jauh. Baik. Mau ke sana? Mau. Mau, masyaallah. Rafa sekolah di mana? Pesantren Tiga Pamumpek. Pesantren Tiga Pamumpek. Belajar apa? Al-Quran sama hadis. Al-Quran sama hadis. Rafa enggak sekolah SD? Enggak. Kenapa? Karena kalau baca Al-Qurannya waktunya kepepet. Luar biasa. Baik, Masya Allah. Rafa, mau jadi apa? Mau jadi murid Ustaz Ari Hidayat. Takbir semua. Baik. Kalau mau jadi Ustaz harus mau menghafal Quran. Mau? Ya. Mau. Mau tinggal sama Ustaz? Mau. Mau. Mau berpisah sama Bapak dengan Ibu? Mau, asal belajar Al-Quran. Masya Allah, baik. Sudah hafal surat apa? Surat At-Takwir, An-Ajiyat, Abasa, An-Naba. Mau dites surat apa? Abasa. Mau dites? Superman, sini. Ada mic lagi enggak? Coba sini. Ini Kanoval namanya ya. Kanoval juga sudah menghafal juz amma juz 30. Ya. Nanti Rafa akan berlomba dengan Kanoval. Baik. Suratnya apa? Abasa. Abasa. Siap? Oh, udah juga. Rafa siap? Siap. Kanoval siap? Insyaallah. Kanoval deg-degan? Ya, tenangkan hati dulu ya, silakan zikir dulu. Oke. Saya cek dulu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Tenang dulu ya. Habis ini insyaallah ya. Rafa. Bismillah. Abasa. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ul a'ma wa ma yudrika lallahu yazakka aw yazakka rupatan pa'ucikro amma manistagna pa'antalahu tasodda wa ma'alaika la alla yazakka wa ma'aman jaka yasa wa huwa yasa pa'antalahu talaha kalla inna tadkira paman syadakara fi syufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Baik, cukup sebentar. Rafa, kenapa Rafa mau menghafal Quran? Biar dapat pahala dari Allah. Apa itu pahala? Gak tahu. Jadi kalau cuma urusan pahala saja, anak kecil juga pengen pahala. Tapi yang paling menarik, dia tidak tahu pahala, tapi ingin meraih itu semua. Kita yang sudah tahu pahala, kenapa tidak mau meraihnya? Rafa, berapa lama hafal surat Abasa? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun, baik. 1 tahun menghafal Abasa saja? Iya. Oh, At-Takwir hafal? Apa? Apa tuh, kan? Belum hebat. Lancar. Belum lancar, yang lancar apa lagi? Baru Abasa. Baru Abasa. Baik. Al-Ikhlas tahu? Tahu. Lancar? Lancar. Lancar. Coba Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Apa yang paling Rafa pengenin sekarang? Apanya? Yang paling diinginkan apa sekarang? Para dari Allah. Ya? Pahala dari Allah. Masya Allah. Gak ada yang ingin yang lain? Gak. Gak. Pengen pahala aja? Iya. Baik. Masya Allah. Baik ya. Baik Rafa. Mudah-mudahan jadi yang terbaik Pak ya. Bapak ayahnya? Baik. Mudah-mudahan jadi investasi yang baik Pak ya. Ya insya Allah kita akan coba kabulkan keinginannya. Jadi kita siapkan waktu yang baik untuk mendidiknya. Dan mudah-mudahan dalam setahun bisa hafal Quran ya. Baik, paling-paling lambat insya Allah dalam setahun kita ketemu lagi. Rafa sudah hafal 30 juz. Siap? Iya, siap. Rafa pilih mana? Pilih mana? Juz 30 atau 30 juz? Pilih mana, ayo. 30 juz. Betul. Iya. Juz 30 sama Hot Wheel atau 30 juz? Sama Hot Wheel. Ya, sudah. Sudahlah, ya. Baik, Rafa duduk dulu sini. Ya, bismillah. Pinjam mic-nya ya. Masya Allah. Itu yang susah tuh. Pilih mana 30 juz atau juz 30 sama Hot Wheel? Sama Hot Wheel. Baik. Assalamualaikum. Nah. Sini Mas. Mas di belakang dulu biar enggak dilihat. Nah, ayo loh. Papanya sudah enggak ada. Lihat Ustaz sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nama siapa? Al-Fahim Muhammad Tawan. Al-Fahim Muhammad Tawan. Dari mana Al-Fahim? Soreang. Soreang, baik. Dari Soreang. Berapa usianya? 6,5 tahun. 6,5 tahun. Baik. Sekolah di mana? Al-Halim. Al-Halim. Itu TK atau SD? SD. SD. Kelas berapa? 1. Ada berapa kelas di SD? 6. 6 kelas. Baik. Kelas 1 berapa jumlah temannya? Gak tahu. Gak tahu. Baik. Kalau Al-Quran ada berapa juz? Gak tahu. Gak tahu. Baik. Kalau surat yang dihafal surat apa? An-Naba, Al-Baqarah, At-Takir, udah. Nah, An-Naba hafal? Hafal. Baik. Berapa ayat An-Naba? 40. 40 ayat. Baik. Ayat yang pertama apa? Amayatasha alun. Kemudian? Anina ba'il azim. Terus? Alladhim fihi muhtalifun. Sebentar. Al-Fahim menghafalnya pakai metode apa? Diajarin siapa? Muzamil. Ah, Muzamil. Mana Muzamil? Baik. Ayat satu apa? Amayatasha alun. Cek dulu. Ayat tiga? Belum masuk. Saya ingin menduga apakah menggunakan at-taisir atau bukan. Berarti hafalan berurutan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Thumma kalla say'alamun. Alam najalil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna layla libasha. Wa ja'alna nahara ma'asha. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ah, gantian sekarang sama Rafa. Rafa, bismillah. Ayo, An-Naba. أَمَّا يَتَشَاءَلُونَ أَنِّ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِيُمْ فِي مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Alam najalil arda mihada. Bentar, Superman. Sudah tenang belum? Sudah tenang? Masih gerak nih. Nah, antum tadi sudah bisa merekam, berarti sudah tenang. Ya, duduk sini. Ya. Surat apa? Yang tadi. Oh, antum pilih surat apa? Yang sudah apa surat apa? Bebas. Nama Imran, panggilan sehari-hari. Bebas. An-Naba hafal insyaallah. Siap. Ad-Duha siap? Ad-Duha. Fahim, Ad-Duha siap? Rafa, Ad-Duha siap? Siap. Baik, hafal duluan bismillah. Wad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli iza saja. Tahan, antum wadduha, teruskan ke Rafa, teruskan ke Al-Fahim. Wadduha. Wadduha. Wallayli iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa? Terus kan? Sau payu tikarap buka patargo. Jadi ikutan deg-degan ya? Alam yajid kan? Hati mang fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Apa? Lepti makala takhar. Antum bawa pengaruh yang bagus ya. Baik. Baik, dua-duanya sempurnakan dulu. Wajadaka dolan fahada. Wajadaka a'ilan fa'agna. Sempurnakan. Wajadaka. Wajadaka. Wajadaka a'ilan fa'agna. Terus. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Antum kapan kuliahnya? Senin. Senin. Sudah masuk? Insyaallah. Sudah bayar SPP? Belum. Sudah. Berapa SPP-nya? SPP-nya 3.100.000. 3.100.000. Antum saya kasih 5 juta ya. Mau enggak? Insyaallah mau. Baik, baik khair insyaallah. Antum senyum dikit dong. Lagan apa? Jazakallah khair. Makasih Ustaz. Ingat ya, 30 juz ya. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum insyaallah. Rafa mau apa lagi? Udah, baik. Enggak ada yang lain? Baik, pilih mana? Pilih mana? 5 juta atau 500 ribu dengan hot pill? Hah? Ketawa. Saja. Baik. Faim, pilih mana? Faim senang apa? Hot Wheels. Hot Wheels. Masya Allah. Ini Ustaz kasih ya. Pengen Hot Wheels 100 atau Ustaz kasih 5 juta? 5 juta. Baik insyaallah. Dikasih rekeningnya Pak ya. Insyaallah, tapi nanti insyaallah nanti mulai malam ini Rafa diangkat jadi murid Ustaz ya. Siap insyaallah? Siap. Siap ya. Nanti kita kontak-kontak ya. Ya. Kalau Ustaz undang mau datang? Mau. Kalau Ustaz ajarin mau? Mau. Kalau Ustaz kirim keluar mau? Mau. Mau. Alhamdulillah. Baik. Fahim siap? Belajar? Siap. Siap. Insyaallah takbir semuanya. Baik, sekiranya ini saya hadirkan dua anak ini karena sebelum datang ya mereka menyampaikan pesan langsung dan bersiap-siap dan sendiri menyampaikan sendiri, dan ini yang paling menarik, ada yang mengundurkan diri dari sekolahnya untuk menghafalkan Quran. Tapi saya sampaikan pada orang tuanya, barangkali pendidikan itu sangat penting karena Nabi pun diajarkan kemudian Quran, tapi diajarkan juga pendidikan. Walaupun mungkin memilih Quran, tetap diberikan bimbingan-bimbingan pendidikan, sekalipun itu dibawa ke rumah jadi homeschooling Pak ya. Nanti silahkan ditata, konsultasikan. Nanti kalau butuh apa-apa yang kira-kira diperlukan, kami insya Allah hadir dengan antum untuk mewujudkan cita-cita Ananda jadi ahli Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, saya umumkan insya Allah bahwa pertama, kajian kita akan mulai tertata dengan rapi sehingga kita paham fokus kajian kita berikutnya. Dua, di akhir bulan ini, insya Allah kita akan ada syiar Al-Quran, saya sampaikan di beberapa tempat, dan akan mulai ada launching langsung undangan, nanti antum kalau dapat infonya, silakan merapat, karena di situ akan mulai dihadirkan program Quran yang akan dieksekusi, tempatnya insya Allah sudah siap, untuk yang kelas-kelas Quran, ada kelas profesional, ada kelas nanti pengusaha, ada kelas nanti dokter, kelas ibu rumah tangga, kita akan nanti sinergikan, dan kita salurkan melalui tempat-tempat khusus yang kalau antum ada komunitasnya, tidak usah ke Bekasi, bentuk komunitas, nanti waktu tertentu kami akan sambungkan taklim khusus untuk antum di situ. Kemudian yang ketiga, ini juga yang penting, di situ nanti akan dibagikan mushaf, kemudian diktat untuk kelas-kelas khusus Quran, sekaligus pembagian kelas-kelasnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kami setelah dari Bandung, akan ke Lombok, nanti kami akan sampaikan info dari sana, mohon didoakan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Dan jika di antara Anda ada yang punya hafalan cukup baik, punya basic agama yang baik, Anda boleh daftarkan kepada kami, karena nanti kami akan siapkan program untuk bimbingan kepada saudara-saudara kita yang ada di Lombok khususnya, di daerah-daerah yang membutuhkan bimbingan. Konsep kami nanti akan disampaikan langsung juga dari Lombok, bahwa kami akan hidupkan dalam setiap daerah-daerah itu dengan konsep perkeluarga. Jadi kalau sekarang banyak tenda-tenda yang banyak seperti itu, banyak bergabung, ada juga makanan-makanan dan sebagainya, kami akan satukan menjadi tenda-tenda keluarga, dibuat kemudian tenda khusus, desainnya seperti rumah, ada kasur palembangnya, ada selimutnya, ada embernya, ada gayungnya, ada logistiknya, dan di setiap tempat kami petakan berdasar jumlah-jumlah wilayah keluarganya. Misal ada yang 50, 30, 40, di situ nanti kami petakan, buatkan perkeluarga, setiap tempat itu akan kemudian dibimbing oleh 1-2 orang ustaz. Jika Anda ingin mendaftarkan bagian dari itu, nanti kami akan buka pendaftaran, kami akan gaji selama Anda bertugas di sana, dan nanti Anda akan menjadi pembimbing selama di sana dalam rangka tugas mulia, ya, dengan bagian bimbingan bagi saudara-saudara di sana sampai mereka mendapatkan suasana settle kembali. Kemudian yang terakhir, bagi Anda yang sudah pernah daftar tes untuk ke Turki dan tidak masuk kualifikasinya, dan saya pernah katakan bahwa akan ada peluang untuk yang Saudi, untuk yang Sudan, dengan untuk yang Irak. Saudi kami sudah diberikan kuotanya ada 15, nanti insya Allah kami akan hubungi. Bagi yang sudah dihubungi, besok atau lusa segera kemudian datang menyerahkan nama dan kelengkapan, karena pekan depan Anda akan mulai belajar. Baik ya, kami sampaikan itu. Yang terakhir saya tanya, siapa yang di sini sudah lulus dari SMA yang levelnya mau masuk kuliah, angkat tangan. Baik. Yang hafal Quran 30 juz. Lulus SMA hafal Quran 30 juz. Antum? Sudah? Baik. Izin. Tunanetra, baik. Baik. Khair, yang lainnya? Antum yang tunanetra hafal Quran 30 juz. Baik, khair. Yang bukan tunanetra hafal Quran 30 juz baru lulus. Lulus antum di belakang? Hafal Quran, baru lulus. Baik, antum mau sekolah dari cabang Saudi di Indonesia, di Libya, mau? Nanti nyambung keluar. Baik, tolong catat namanya, antum langsung masuk tanpa tes insyaallah, kami terima, dan antum belajar pekan depan. Siapkan nama antum, kami langsung daftarkan, antum belajar pekan depan, beasiswa insyaallah. Baik, untuk yang antum yang tunanetra, yang hafal Quran 30 juz, nanti kami berikan hadiah khusus, nanti tolong dicatat namanya ya, dan semoga Allah muliakan antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.